Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan qiraah ala kitab Kun Salafiyan alal Jadah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan alal Jadah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Salam bin Salim Raja Suhaimi hafizahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan yang ketujuh, yaitu tariqul khalas wan najati wa huwa bil ittiba'i wa tarki al ibtida', jalan penyelesaian dan jalan keselamatan. Ya, setelah kita mengetahui tentang adanya turuq al bid'iyah, ya, jalan-jalan bid'ah, kemudian munculnya zuhurul bid'ah wal ahwa, ya, munculnya bid'ah dan hawa nafsu yang diperturutkan, maka perlu adanya jalan keluar dan jalan keselamatan yang menyelamatkan kita dari bid'ah-bid'ah tersebut. Dikatakan di sini bahwasanya jalan keselamatan, penyelesaian dari masalah itu adalah al-ittiba' wa tarkul ibtida'. Yani ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Alkitab, mengikuti As-Sunnah, dan meninggalkan ibtida'. Qala al-muallif hafizahullah, berkata al-muallif hafizahullah, qala syekhul islam fi kitabihil ubudiyah, berkata syekhul islam dalam kitab ubudiyah, wajima'uddin aslan, dan inti dari agama adalah dua, ya, inti dari agama adalah dua hal, ya, dua pokok. Alla na'buda illallah, kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini yang pertama. Alla na'budu illallah, kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah, yakni kita hanya semata-mata beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara'a, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya, yakni al-ikhlas dan al-ittiba. Ya, la na'budu illallah artinya adalah al-ikhlas. Kemudian la na'buduhu illa bima syara', tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan, adalah al-ittiba'. Ya. Maka dikatakan di sini oleh muallif hafizahullah, wa la na'budu bil bid'ah, kita tidak boleh beribadah kepada Allah dengan bid'ah. Ya. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berkeinginan berkehendak bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, syaratnya dua. Fal ya'mal amalan saliha, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan dia kepada Allah. Ya, ini dua syarat. Ini aslan, kata Syekhul Islam, wajima'uddin aslan, dan inti dari agama ini adalah dua perkara. Ya, dua pokok. Yani alla na'buda illallah wa alla na'buduhu illa bima syara'. Naam. Faqad amara Allahu fi hadhihi al-ayat an yakuna al-amal saliha. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dalam ayat ini bahwasanya yang namanya suatu amal itu harus bersifat saleh. Ya, satu amal yang ditujukan kepada Allah harus bersifat saleh. Apa artinya? Ay muwafiqan li sunnah, yakni menepati sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma amara an yukhlisahu sahibuhu lillah, Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini, yakni surat Al-Kahfi ayat 110, untuk mengikhlaskan amalan tersebut semata-mata untuk Allah. An yukhlisa sahibuhu lillahi azza wa jal. Wa qala Al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirih, berkata Al-Imam Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'an, tafsirul Qur'anil Azim, wa hadani rukna al-amal. Dua perkara ini adalah rukna al-amalil mutaqabbali. Dua hal ini, yakni al-ikhlas ya dan muwafaqatus sunnah, adalah dua rukun diterimanya amal, dua rukun amal yang diterima. Ya, dua rukun sebuah amal yang diterima. La budda an yakuna khalisan lillah. Maka satu amalan itu harus ikhlas karena Allah, sawaban ala syariati Rasulillah, dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruya mislu hadza 'anil qadhi Iyad rahimahullahu taala wa ghairuhu. Dan juga kata-kata semisal diriwayatkan dari Al-Qadhi Iyad dan juga yang lainnya. Wa mimma taqaddama tabayyana yatabayyanu annahu la budda li sihhati ayyi 'amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min syartaini asasiyaini wa la budda min wujudihima mujtami'ain wa la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar. Maka dari sini disimpulkan bahwasanya sebuah amalan apabila ingin bahwasanya amalan itu diterima dan dikatakan sebagai amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka harus terpenuhi dua syarat inti tadi, dan keduanya harus ada, tidak bisa terpisahkan. Artinya apa? Tidak bisa hanya satu tok. Dua-duanya harus ada, yaitu yang pertama adalah ikhlasul ibadah lillahi wahdah, dan yang kedua adalah tajridul mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mu'alif mengatakan, wa qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin, wa qala ta'ala wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-qudsi alladhi yarwihi an rabbih ana aghna syuraka'i 'anil syirki faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Ya, ayat ini mengajarkan untuk memerintahkan untuk ikhlas kepada Allah, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Ya, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini, mengikhlaskan amalan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Li'anna ad-din huwal amal as-salih. Kan agama adalah al-amal as-salih. Jadi ikhlas amal saleh itu harus diikhlaskan untuk Allah semata-mata. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya. Atau sebelumnya wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Dan carilah daral akhirah. Ya, carilah daral akhirah. Ya, artinya mengikhlaskan amalan ini adalah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i 'ani syirki." Saya adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. Ya, saya adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu. "Faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka." Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan sementara dia masih menyekutukanku dalam amalan itu, maka akan aku tinggalkan dia dan sekutunya. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sekutu. Fal ikhlasu la yata'atta ma'a syirik. Ikhlas itu tidak mungkin muncul, tidak mungkin terjadi bersamaan dengan syirik. Awir riya ataupun ar-riya, au iradatil insani bi amalihi dunya. Atau seorang yang menginginkan dunia dengan amal akhiratnya, ya, sedekah tapi pingin dunia, ya, sholat tapi pingin dunia, puasa pingin dunia, belajar pingin dunia, yakni belajar agama, mengajar pingin dunia, yakni mengajar agama. Ini tidak boleh yang semacam ini. Naam. Kemudian wala budda an yakunal amilu qad qasada bi amalihi wajhallahi wahdah. Kemudian orang-orang tadi harus atau wajib untuk menghendaki, menginginkan dengan amalannya semata-mata adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadza binisbah lima yata'allaq bi syartil awal. Ini adalah kaitannya dengan syarat yang pertama, yaitu ikhlas lillahi azza wa jalla. Semata-mata dia dalam beramal, semata-mata adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh dicampuri dengan syirik, tidak boleh dicampuri dengan riya, dan tidak boleh dicampuri dengan keinginan-keinginan untuk mendapatkan dunia. Wa amma syartut tsani, ya, adapun syarat yang kedua, fa ma'nahu an yakuna al-amal alladhi nataqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima syara'ahu Allah fi kitabi aw sunnata aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi. Syarat yang kedua adalah amalan yang kita kerjakan, yang kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan tersebut, harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Yani ada dalilnya di dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agama. Yani la yahtaj ila dinin ghairil Islam. Tidak butuh kepada din, kepada amalan, selain amalan yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Faqad akmalallahu lana din. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama. Segala perkara yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah sudah disempurnakan, sudah diterangkan. Dan segala perkara yang menjauhkan diri kita dari api neraka sudah diterangkan oleh Allah dan diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani faqat akmalallahu lana dina qabla an yantaqila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiqil a'la falaysa huwa bihajatin ila mazi ila man yazidu wa yanqusu fihi. Allah subhanahu wa ta'ala telah melengkapkan, telah menyempurnakan agama ini sebelum berpindahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sisi Allah, yakni sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini tidak butuh kepada orang yang akan menambahi atau orang yang mengurangi. Sudah cantik, ya, tidak perlu dipoles lagi, ya. Sudah cantik dan jangan dikurangi. Barang siapa yang menambahkan dan barang siapa yang mengurangi, maka akan merusak keindahan Islam dan akan merusak kesempurnaan Islam. Nah, bukankah kalau sudah sempurna, kalau ditambah justru jadi cacat, ya kan? Orang sudah di puncak ditambah, balon sudah dipelembungkan maksimal, tambah lagi jedor, ya kan? Gampangannya begitu, ha? Nah, sesuatu yang sudah sempurna, sesuatu yang sudah maksimal, ya, kalau ditambah malah akan rusak, kalau dikurangi juga akan rusak. Fa huwa la yahtaj ila man yaziduhu wa yanqusu minhu, ya, tidak butuh bagi orang yang akan menambahkan supaya kita katanya semakin dekat kepada Allah, maka kita mengamalkan demikian dan demikian, padahal amalan itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, wa qad ja'at nususun katsiratun ta'muru bil ittiba'i wa tuhadhdhiru min al ibtida'i wal ihdasi fid din. Banyak sekali ayat-ayat atau dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk ittiba dan ancaman untuk beribtida, ya, sebagaimana misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Naam. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Demikian firman Allah taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Naam. Amalan yang kita amalkan semata-mata adalah ingin mencari kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu betul-betul ingin mencintai Allah dengan amalannya, maka syaratnya adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam amalannya. Karena orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia hanya sekedar mencari fata morgana. Dia tidak akan dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik, sudah sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh telah menjadi suri tauladan bagi kalian. Artinya apa? Apa yang dia perintahkan dan apa yang dia tinggalkan itu adalah yang terbaik. Ya. apa yang sudah dia perintahkan itu adalah yang terbaik, dan apa yang dia sudah larang berarti perkara yang dilarang itu adalah apabila ditinggalkan mengandung maslahat. Segala perintah apabila dikerjakan mengandung maslahat, dan segala afan dan segala larangan apabila ditinggalkan mengandung maslahat, tapi apabila dikerjakan larangan tersebut mengandung madarat. Ini kita harus husnudzan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mengatakan, "Loh, kok seperti ini kok dilarang?" Ya kan? Memangnya saya akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat saya misalnya? Yani ketika seorang misalnya melakukan sebuah salat yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita katakan sesungguhnya Allah tidak mengadab engkau dengan salat Anda, akan tapi Allah akan mengadab Anda dengan penyelisian Anda terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya taruh gampang. Contoh, sebuah contoh yang gampang adalah seorang yang melakukan salat subuh 3 rakaat. Dia mengatakan, "Apakah salat subuh saya apabila salat subuh ya ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala?" Dia salat subuh 3 rakaat. Kita katakan, "Anda tidak akan diadab dengan salat subuhnya, akan tapi Anda diadab karena Anda menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Anda salat subuh 3 rakaat." Naam. Demikian juga puasa. Seorang mungkin akan mengatakan, "Apakah saya akan diadab karena puasa saya?" Anda tidak akan diadab karena puasa Anda, tapi Anda akan diadab karena Anda telah melakukan puasa yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahakadha. Ya, dan demikian seterusnya semua amalan. Apakah saya akan diadab dengan solawat saya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan saya untuk bersolawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk solawat. Lah, saya ini ingin solawat. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan murka dan akan mengadab saya kalau saya bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab seorang dengan solawat dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama salawatnya sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani alla na'budu illallah wa alla na'budahu illa bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, dan kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Puasa, salat, salawat, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dikerjakan kecuali dengan perintah dan syariat dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalil-dalil yang menunjukkan perintah untuk ittiba dan larangan untuk ibtida adalah dari sunnah banyak sekali. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar." Ini hadis yang sudah berlalu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berpegang teguh pada sunnah beliau dan sunnah khulafa'ir rasyidin, dan kita hendaklah menjauhi bid'ah, muhdatsatil umur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan umatnya saat itu, para sahabat saat itu, akan munculnya bid'ah, akan munculnya perkara-perkara yang diada-adakan. Naam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di." Saya tinggalkan kepada kalian sebuah perkara, apabila kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat meskipun sepeninggalku. Yaitu apa? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Artinya apa? Apabila orang itu tidak berpegang kepada Al-Quran atau tidak berpegang teguh kepada as-sunnah, yakni hanya salah satu dari keduanya, berpegang kepada Al-Quran tapi tidak mau dengan as-sunnah, berpegang kepada as-sunnah tapi tidak mau dengan Al-Quran, maka orang itu akan sesat. Ya, orang yang tidak sesat adalah yang berpegang dengan kedua-duanya. Naam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya, barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia itu tertolak. Ini adalah berlaku bagi orang yang mengikuti dan juga yakni para pengikut bid'ah dan juga orang-orang yang merintis adanya bid'ah. Naam, nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Demikian diantara perintah-perintah untuk al-ittiba dan larangan untuk ibtida. Intinya Syekh ingin menerangkan bahwasanya jalan keluar dari adanya fitnah, fitnatu al-firaq ad-dalah dan fitnatu al-ibtida, adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan al-ittiba' kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Waqad amara Allah sallallahu alaihi wasallam waqad amara Allah azza wa jalla al-ummata bil ijtima'i wa ittihadil kalimati ala ay yakuna al-asasu li hadzal ijtima' wal i'tisami bi kitabillah wal i'tisamu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat ini untuk berijtima', ya, untuk bersatu, wattihadil kalimah, dan menyatukan kalimat, ala an yakunal asasu li hadzal ijtima'. Tapi perlu diingat bahwasanya fondasi dari persatuan ini adalah al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengatakan persatuan umat Islam, persatuan kaum muslimin, akan tapi ala madza yajtami'un, atas dasar apa mereka bersatu? Ini yang harus dibicarakan. Jadi bukan hanya sekedar bersatu kumpul-kumpul, enggak ada dasar persatuan yang jelas. Ya, wa kullun, setiap orang ala ra'yihi. Setiap orang itu memiliki ra'yu sendiri. Sendiri, ya, yakni pemikiran sendiri-sendiri, enggak akan bersatu yang semacam ini. Ya, yang semacam ini tidak mungkin bersatu kecuali hanya zahirnya saja. Persatuan zahir, akan tapi tidak ada persatuan kulub. Padahal hakikat yang sesungguhnya adalah ijtima'u wattihadul kulub, persatuan hati. Meskipun badan kita berpisah-pisah, yakni artinya bukan kepala dengan kaki terpisah, ya. Ya, meskipun badan kita berpisah-pisah, yakni Anda di Indonesia, sementara Widrugu di Afrika, ya, kemudian Islamov di mana? Di Rusia, ya, atau George, Muhammad George atau siapa, ya, di Amerika. Akan tetapi selama mereka itu berpegang kepada Alkitab dan Sunnah, fahakikatnya, hakikatnya kita adalah bersatu. Nah, demikian. Wa naha 'anit tafarruqi wa bayyana khuturahu 'alal ummati wal yatahaqqaqu hadzal amr faqad amara nabiy tahakkumi ila kitabillah fil usuli wal furu'i wa nuhina 'an kulli sababin yuaddi ila tafarruq. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah melarang untuk tafarruq, berpecah belah, dan menerangkan tentang bahaya perpecahan atas umat ini. Dan supaya terrealisasi apa yang diperintahkan berupa ijtima', maka Allah yakni persatuan itu, Allah ingin merealisasikan persatuan, memerintahkan persatuan, kemudian mengarahkan supaya terjadi persatuan adalah kalian ini bertahakum, berhukum kepada kitabullah dalam masalah usul ataupun masalah furu', dan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala perkara yang bisa menyebabkan at-tafarruq, yakni perpecahan. Qala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ya, berpegang teguhlah kalian kepada hablnya Allah, tali agamanya Allah. Apa hablullah? Hablullah huwa wa'dullah. Hablullah adalah ajaran Allah. Wa huwa al-Qur'an, yaitu adalah Al-Qur'an, kama qala al-mufassirun, sebagaimana diterangkan oleh orang-orang atau para ulama ahli tafsir. Wa qad amara Allahu bil jama'ah, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berjamaah. Wa naha 'anil furqah wal ikhtilaf, dan Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berpecah belah dan berselisih. Kama qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambil, laksanakan, dan segala perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkan. Wa hadza syamilun li usuluddin wa furu'ihi adh-dhahirati wal batinah. Larangan atau perintah dan larangan ini, yakni perintah untuk bertahakum kepada kitabullah, perintah untuk kembali kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan larangan untuk bertafarruq, dan larangan untuk meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini syamilun li usulil wal furu', ya, mencakup segala permasalahan agama. Syamilun li usuliddin usuluhu wa furu'uhu dhahirah wal batinah. Yani segala permasalahan yang usul, yang pokok, ataupun yang masalah furu', ya, sampai misalnya perkara yang sederhana, misalnya masuk kamar mandi misalnya dengan kaki kanan ataukah kaki kiri, ini juga harus kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gampangannya. Mulai masalah akidahnya, keyakinan seseorang tentang Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga masalah-masalah yang sederhana, ya seperti yang saya katakan tadi. Nah, tidak bisa kita mengatakan ini kan hanya adab, ini kan hanya sekedar sunnah, tidak wajib. Tidak bisa kita katakan seperti itu. Nah, karena ini adalah inti, ya, intinya adalah semua ajaran Islam itu adalah kebaikan. Barang siapa yang semakin menjaga agar ajaran Islam, maka dia akan semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu hanya menjaga tentang perkara-perkara yang wajib saja, maka penjagaan Allah adalah sebatas sesuai dengan sekadar penjagaan dia kepada syariat Allah. Tapi kalau seorang menjaga syariat Allah mulai dari yang wajib, kemudian sunnah, meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang makruh, maka penjagaan Allah kepada orang tersebut juga akan semakin sempurna. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Naam. Wa hadha shamilun li usulid-din wa furu'ihi adh-dhahirati wal batinah wa inna ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyanu 'ala al-ibadi yata'ayyanu 'ala al-ibadi al-akhdhu bihi wattiba'uhu wa la tahillu mukhalafatuhu wa anna nassa rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala hukmi syai'in kanasillah ta'ala. Ya, dikatakan di sini bahwa segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib atas para hamba Allah untuk mengambil dan mengikutinya. Wala tahillu mukhalafatu, haram hukumnya, tidak halal untuk menyelisihinya. Dan segala perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menghukumi satu perkara sebagaimana apa yang disebutkan oleh Allah, yakni kedudukannya sama. Apa yang disebutkan oleh Allah sama dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dibeda-bedakan, ya. Karena ahlu sunnah wal jamaah, di antara manhaj ahlu sunnah wal jamaah adalah menggabungkan, ya, menggabungkan dua hukum ini, Al-Qur'an dan sunnah. Kedua-duanya ini adalah sumber hukum, ya. Al-Qur'an dan sunnah kedua-duanya adalah sumber hukum. Tidak ada sumber hukum nomor satu atau nomor dua, yakni Al-Qur'an dulu kemudian sunnah. Enggak. Bagi ahlu sunnah wal jamaah, Al-Qur'an dan sunnah adalah satu derajat, ya. Ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'hu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya saya telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an dan yang semisalnya sepertinya. Yakni Al-Qur'an dan sunnah kedua-duanya adalah wahyu yang sejajar. Ya, tidak boleh kita mengatakan bahwasanya sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian di bawahnya adalah as-sunnah. Kalau kita hanya sekedar menyebutkan, bukan dalam rangka mentartib, tidak ada masalah. Misalnya sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Dalam rangka menyebutkan, bukan dalam rangka apa? Urutan. Ya, karena kedudukan bagi kita Al-Quran dan Sunnah sama. Al-Quran dan Sunnah sama. Naam. Itu adalah aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita mengatakan, Al-Quran demikian, As-Sunnah ini bertentangan. Karena apa? Ini salah satu sifat Ahlul Bidah. Mereka menabrak-nabrakan Al-Quran dan Sunnah. Apabila ada satu ayat di dalam Al-Quran, kemudian muncul satu hadis dari Rasulullah SAW, hadis itu sahih, zahirnya bertentangan dengan apa yang di dalam Al-Quran, maka mereka akan menolak hadis. Ini adalah usul dari Ahlul Bidah. Ya, inti ajaran dari Ahlul Bidah diantaranya adalah itu, rafdul hadis. Menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut mereka bertentangan. Lalu ahlu sunnah tidak. Kita katakan dalam Al-Quran tidak ada pertentangan dengan hadis-hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pertentangan adalah otak-otak kita. Yakni pemahaman kita yang belum sampai. Kenapa? Karena enggak mungkin bertentangan. Karena dua-duanya adalah wahyu. Kedua-duanya haqqun minallah. Benar-benar hak dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ketika itu suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah boleh kami menulis apa yang engkau ucapkan wahai Rasulullah, karena terkadang engkau ini manusia biasa terkena marah, sedih dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, kemudian setelah itu mengatakan uktub wallahi ma yakhruju min fi hada illal haq. Tulislah, sesungguhnya tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Ya, jadi kedua-duanya hak. Baik, kemudian dikatakan di sini wala rukhsata li ahadin fi tarkih. Tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkannya. Wala yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlillah. Dan tidak boleh mengutamakan perkataan seorang pun di atas atau lebih dulu dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wala tawallu anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian berpaling darinya. Wa antum tasma'un, sementara kalian mendengar. Wa qad amarana Allahu 'inda tanazu'i birradi ila kitabihi wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tatkala kita berselisih pendapat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir tentang ayat ini, atiullah, ya, atiullah artinya apa? Fattabi'u kitabah, taatlah kepada Allah, yakni artinya ikuti Al-Qur'an. Wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul, ai khudu sunnatahu, ambillah sunnah dia, ambillah ajaran dia, ai ittabi'u sunnatahu, ikutilah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengetahui apa definisi sunnah, yakni semua ajaran Islam itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri minkum, ai fima amarukum bihi min ta'atillah, ya, kalian wajib taat kepada ulil amri dalam perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ma'siyata Allah, tapi la fi ma'siyatillah, tapi tidak boleh kalian taat dalam perkara-perkara yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Apabila kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ai ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amru minallah bi anna kulla syai'in tanaza'an nasu fihi min usuluddin wa furu'ihi annahu yuraddu tanazzu'u fihi ila alkitabi wa sunnah. Ya, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat manusia, yakni pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu yang diperselisihkan di kalangan manusia, baik itu perkara yang usul ataupun perkara yang furu', dikembalikan kepada Allah dan juga kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala wa makhtalaftum fihi syai'un fa hukmuhu ila Allah. Dan apabila kalian berselisih pendapat dalam satu perkara, maka hukumnya adalah dikembalikan kepada Allah. Ya, kemudian Syekh mengatakan, "Fama hakama fihi al-kitabu wa sunnah wa syahida lahu bis-sihhah fa huwa al-haq." Ya, famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Maka segala sesuatu yang telah diputuskan kebenarannya oleh Alkitab dan telah diputuskan kebenarannya oleh As-Sunnah, wa syahida lahu bis-sihhah, dan keduanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah telah mempersaksikan bahwasanya itulah yang benar, itulah yang sahih, fahuwal haqqu. Maka itulah hakikat kebenaran. Famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Maka ada apa? Apalagi yang datang setelah kebenaran, kecuali melainkan hanya sekedar kesesatan. Yakni tidak ada kebenaran setelah kebenaran. Ya. Tidak ada kebenaran setelah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, dan tidak ada kebenaran setelah apa yang dikatakan oleh As-Sunnah. Walihada qala ta'ala, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yani apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Artinya apa? Ay ruddu al fasla fil khusumati wal jahalati ilal kitabi wa sunnah wa man la yarji ilaiha fi dhalika falaysa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kembalikanlah keputusan dari segala perselisihan kalian dan segala perkara yang tidak kalian ketahui ilal kitabi wa sunnah, kembalikan kepada Alkitab dan sunnah. Wa man la yarji ilaiha fi dzalika falaisa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan orang yang tidak mengembalikan permasalahan dia, perselisihan dia, perkara yang tidak diketahui dia, perkara yang dia tidak ketahui kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka seakan-akan, maka dia adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yani ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah mengembalikan segala permasalahan agama dia kepada Allah dan Rasulnya. Thumma inna Allah qad dhamma at-tafarruqa wa naha 'anit turqi wal asbabil mu'addiyati ilayhi wa annahu min a'zami asbabil khudlani fid dunya wal 'adabi fil akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela tafarruq, perpecahan, kemudian naha, melarang dari segala perkara yang bisa mengantarkan kepada perpecahan, kemudian bahwasanya perpecahan itu adalah a'zamu asbabil khudlan fid dunya, bahwasanya perpecahan itu adalah sebab kehinaan, sebab terbesar dari kehinaan di dunia, wal adzabi fil akhirah, dan juga sebab azab diperolehnya atau sebab seseorang itu diazab di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang suka berpecah belah dan suka berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka al bayyinat, keterangan-keterangan yang nyata dalam agama. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka atau bagi mereka, yakni orang-orang yang suka berpecah belah, menjauhkan diri dari Alkitab, menjauhkan diri dari As-Sunnah, menjauhkan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka adalah azab yang sangat sangat pedih. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari itu wajah-wajah memutih dan pada hari itu wajah-wajah menghitam. Berkata Ibnu Abbas, yakni mufassir min as-sahabah, seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, ya, beliau mengatakan, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Ya, yang memutih itu wajahnya siapa? Wajahnya ahli sunnah wal jamaah. Dan siapa yang menghitam? Na'udzubillahi min dzalik, wajahnya ahli bid'ah dan furqah. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Kemudian qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ini semua adalah ayat-ayat yang mengancam adanya perpecahan, ya, yang mengancam dilakukannya tafarruq. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ijtima' wa ittihadul kalimah wal jama'ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam adanya tafarruq dan ikhtilaf. Ya. Dikatakan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang telah memecah-mecah agama mereka, kemudian mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', mereka bukan tanggungan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama amruhum ila Allah, urusan mereka, perhitungan mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian Allah nanti yang akan memberi kabar kepada mereka terhadap perkara yang mereka kerjakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millatan wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 millatan 72 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab, mereka terpecah menjadi 72 golongan, 72 kelompok, dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, isnatan wa sab'una finnar, yang 72 akan terancam masuk ke dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, dan yang satu akan masuk ke dalam surga. Siapakah mereka yang masuk ke dalam surga? Hiyal jamaah. Siapakah al jamaah? Humul mutamassikuna bil kitabi wa sunnah ala fahmi salafi al ummah, wa humus sahaba wattabi'un wattabi'ihim bi ihsan ila yaumil qiyamah wa aimatud din al ma'rufu bil imamah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah yang berpegang teguh kepada alkitab as-sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf, dan mereka adalah sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan mereka adalah orang-orang a'imah yang datang, para imam yang datang setelah mereka, yang ma'ruf dengan tamassuku bil kitabi was sunnah walladzi lam yu'rafu bil bid'ah walam yulaqabu bi laqabin ghairi murdin, ya, dan mereka tidak terkenal sebagai pelaku bid'ah dan juga tidak terkenal dengan julukan-julukan yang tidak menyenangkan, misalnya khawarij, rafidah, mu'tazilah dan yang lainnya. Nah, sebagaimana telah kita pelajari, hahiyal jamaah, itulah al-jamaah. Naam. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi iftiraqi ummatihi ala 73 firqatan, 72 fi an-nari wa wahidatun fil jannah, wa lati fil jannati hiya lati qala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya akan terjadinya perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, yang 72 terancam masuk neraka, yang satu akan selamat dan dimasukkan ke dalam surga. Nas'alullaha an yaj'alana min hadhil ummah al-wahidah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu umat yang satu ini yang masuk ke dalam surga. Wa nas'alullaha an yu'idzana minan nar. Bukan berarti bahwasanya antum, ya, bukan berarti bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu selamat dari maksiat selamanya, enggak. Ya. Mereka juga terancam dengan api neraka kalau mereka melakukan kemaksiatan. Bahkan dalil-dalil yang jelas itu adalah ditujukan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Yang hidup di zaman Rasulullah SAW saat itu adalah ahlu sunnah wal jamaah, para sahabat diancam oleh Rasulullah SAW dengan hadis-hadis ancaman. Ya, bukan berarti ahlu sunnah pasti masuk ke dalam surga. La ikhwan. Mereka tetap terancam dengan ancaman neraka. Akan tetapi mereka berbeda, ya, karena mereka diselamatkan dari syubhat, ya, diselamatkan dari syubhat, dan mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. Sementara orang-orang ahlul bidah, karena mereka menjerumuskan dirinya mengikuti hawa nafsu, maka mereka diancam dengan neraka. Maka jangan tenang-tenang kita ini. Kalaupun Anda merasa bahwasanya diri Anda adalah ahlu sunnah wal jamaah, bukan berarti orang di lain saya silahkan. Mau sholat jamaah segetol apapun mu'adun binar, dia itu adalah diancam dengan neraka. Subhanallah ikhwan. Ketahuilah bahwasanya syarat diterimanya amalan itu ada dua. Mungkin mereka kurang ittiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ikhlasnya luar biasa tinggi. Sementara kita ittiba dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ikhlasnya nol, repot. Ya, dua-duanya ini harus imbang. Seorang yang sunni, seorang ahlu sunnah wal jamaah, dua ini tadi, ikhlas dan ittiba, begitu. Ikhlas dan ittiba, jangan hanya semata-mata ikhlas atau semata-mata yang penting sholat saya baik, ikhlasnya mbah enggak tahu nanti di mana. Ya. Makanya subhanallah, terkadang seorang itu karena keikhlasannya tinggi, ikhwan, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya antum ingat bagaimana hadis seorang pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara ya kan memberi minum seekor anjing ikhwan. Ya, siapa yang memperhatikan kepada anjing yang menjulurkan lidahnya? Enggak ada yang perhatian. Suatu saat mungkin antum melihat ayam kebingungan cari makanan, bisa saja itu menjadi sebab antum masuk ke dalam surga. Al-ikhlas wal ittiba, ikhwan. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah belajar kun salafian alal jada, yang lainnya pasti masuk neraka, kemudian kita masuk ke dalam surga. Lah, ikhwan. Ini bukan, kita belajar bukan untuk membanggakan diri, tapi kita belajar untuk khawatir apakah diri kita sudah termasuk ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, ataukah bukan. Itu seharusnya. Jadi selama semakin orang itu bertambah ilmunya, semakin banyak belajar, yazidu khasyatan lillah, dia itu harus semakin bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan gelelang-geleleng seakan-akan jannah hakuhu, seakan-akan jannah itu adalah milik dia sementara yang lainnya tidak berhak untuk jannah, seakan-akan jannah dia yang berhak untuk mengkapling, semuanya tidak berhak untuk mendapatkan kapling jannah. La ikhwan. Bukan itu kita tujuan belajar. Kita belajar adalah semakin untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita melihat kesalahan pada orang, maka kita berusaha untuk menasihati, ya, menasihati orang itu, mendoakan, dan menjauhkan diri dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, itu tujuan kita belajar. Bukan gelilang-geleleng, ya kan, kalau lihat orang, ha, huwa finar. Ya kan? Tengok kanan lagi, wa, huwa finar. Ana fil jannah. Ya kan? Huwa yusalli finar, ada naum fil jannah. Dia meskipun sholat masuk ke dalam neraka, meskipun saya tidur masuk ke dalam surga. Lah ya kawan, bukan itu tujuan kita. Ya, tujuan kita adalah kita belajar ini supaya semakin getol dalam beramal, semangat dalam beramal, dan mengikhlaskan diri dalam amalan-amalan kita, dan berusaha menasihati mereka dengan didasari rasa rahmah dan rifq, ikhwan. Kita menasihati mereka bukan didasari dengan kebencian, ya, kita berusaha ingin menyelamatkan orang-orang yang memang belum sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, bukan didasari dengan kebencian. Ya, nasihat yang didasari dengan kebencian itu beda hasilnya dengan nasihat yang didasari dengan rahmah. Ya, ingat bahwasanya di awal pembahasan kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat kepada sahabatnya, bahkan memberikan nasihat kepada orang-orang kafir saat itu, menginginkan mereka untuk mendapatkan hidayah. Sementara sebagian kita menasihati sebagian orang, bukan untuk mereka itu supaya mendapatkan hidayah, tapi untuk semakin menambah kebencian kita kepada mereka. Dan bahkan mereka semakin lari dari yang namanya hidayah. Ya, terkadang seperti itu tidak kita sadari. Termasuk nanti hajar, ya, menghajar seseorang, itu tujuannya adalah nasihat. Ya, mentahdir, tujuannya adalah nasihat, bukan untuk semata-mata menjelekkan. Naam. Kemudian dikatakan di sini, wa min asbabi halakil ummati sabiqah wa tafarruqu. Ya, dan di antara sebab kehancuran umat-umat sebelumnya adalah tafarruq, ya, berpecah belah, wa kasratul ikhtilaf, dan banyaknya ikhtilaf, la siyamal ikhtilaf fil kitabil munazzal alaihim, terlebih lagi adalah berpecah, berselisih dalam membahas kitab atau dalam mempelajari alkitab yang diturunkan kepada mereka. Wa qad haddharana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dalika faqal, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengancam kita dari perkara tersebut. Faqala daruni ma taraktukum, biarkan saja apa yang telah aku biarkan buat kalian. Ya, ini sudah jangan diutak-atik. Fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu hancur dan binasa dikarenakan mereka terlalu banyak bertanya-tanya. Ya, ini satu pertanyaan yang sudah yang tidak ada manfaatnya. Wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim, dan mereka suka ikhtilaf, menyelisihi nabi-nabi mereka. Sudah bertanya, kalau dijawab masih ngeyel lagi, ya kan? Sudah bertanya, sudah bertanya, dijawab oleh nabi mereka ngeyel lagi, ya kan? Fa inna haytukum an syai'in fajtanibu. Kalau memang saya benar-benar melarang kalian dari satu perkara, sudah tinggalkan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Tapi kalau saya memerintahkan satu perkara, memerintahkan kalian untuk mengerjakan satu perkara, maka usahakan dan laksanakan semaksimal mungkin. Kemudian Syekh mengatakan, wa inna tariqal khalasi minal firqati wal ikhtilaf. Kesimpulan seakan-akan bahwasanya jalan keselamatan dari al firqah dan ikhtilaf, dan ingat, jalan keselamatan dari firqah dan ikhtilaf ini berarti jalan keselamatan. Kenapa? Karena al firqah dan ikhtilaf kita sudah pelajari tadi, itu adalah sebab dari halak fid dunya wal adab fil akhirah, hancur di dunia dan adab di akhirat. Itu firqah dan ikhtilaf, menyebabkan kehancuran di dunia dan adab di akhirat. Oleh sebab itu ketika kita mempelajari jalan keluar keselamatan dari firqah dan ikhtilaf, berarti seakan-akan kita mempelajari jalan keselamatan. Dikatakan oleh Syekh, kesimpulannya adalah jalan keselamatan itu adalah huwa bittiba'i tariqil firqatin najiyatil mansurati wa hiyal jama'ah wa humul ladzina yasiruna ala wifqi manhajir nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi la ya'diluna an dhalika wa la yahiduna anhu inna tariqal khalasi huwa ittiba'us salafi salih qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa adami mukhalafatihim aw sududi anhum. Bahwasanya jalan keselamatan, ya, dari firqah dan ikhtilaf adalah mengikuti jalan firqah najiyah. Mengikuti jalannya firqah an-najiyah, yakni jalannya al-jama'ah. Wa humul ladzina yasiruna ala wifqi manhaji nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalan orang-orang yang berjalan sesuai dengan manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aturan beragamanya Rasulullah dan para sahabatnya. La ya'diluna an dzalika, dan mereka tidak menyimpang dari hal itu. Wa la yahiduna anhu, dan mereka tidak menjauh dari manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna tariqal khalas, bahwasanya jalan keselamatan, penyelesaian dari firqah dan ikhtilaf adalah ittiba'us salafis salih, mengikuti petunjuk salafus salih, baik perkataan, amalan ataupun i'tiqad dan tidak menyelisihi mereka atau melakukan sesuatu yang syadz, ya, sesuatu yang asing yang tidak dikenal dalam manhaj mereka. Naam. Kemudian Syekh mengatakan, "Fattiba'u sabilil mu'minin, mengikuti sabilil mu'minin, yaitu humus sahaba wa atba'ihi minal ahimmatil mahdiyyin bi ihsan, huwa sabilun najah." Ini kesimpulannya. Bahwasanya jalan keselamatan itu adalah ittiba'u sabilil mu'minin. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ayat yang disebutkan sebelumnya, itu surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya mengikuti sabilil mu'minin, ini sabil as-sahabah, mengikuti jalannya para sahabat itu adalah jalan keselamatan, ya. Wattabi' man anaba, wattabi' sabila man anaba ilaihi. Ikutilah jalan orang-orang yang munib kepada Allah. Siapakah yang munib kepada Allah? As-sahabah, ya, as-sahabah kullun min as-sahabati munibun ilallahi azza wa jalla. Kemudian Syekh mengatakan, walittiba'u innama yakunu sahihan bi thalathati umur. Ya, yang namanya ittiba' itu bisa dikatakan betul-betul ittiba' dengan tiga perkara. Ini ada tiga unsur sampai orang itu bisa dikatakan betul-betul muttabi'. Tatakhallasu mimma sabaqa minan nusus, yang bisa kita simpulkan dari nas-nas, dalil-dalil yang telah disebutkan. Wa hadhil umuru salasa, dan tiga perkara itu adalah, yang pertama, al-iktisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh kepada Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah adamu tafarruqi wa ikhtilafi fil kitabi wa sunnah, jangan berpecah belah dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah. Terus bagaimana caranya supaya tidak berpecah belah? Yang ketiga, ya, yaitu an yakuna tiba'ul kitabi wa sunnati muqayyadan bi fahmi salafi as-salih la bi fahmi ghairihim. Yaitu kita dalam memahami Al-Qur'an dan sunnah supaya tidak berpecah belah, maka harus memahaminya dengan pemahaman ulama salaf, yakni ulama salafu as-salih, bukan dengan pemahaman selain mereka. Nah, hada demikian. Wa inna min lawazimil ittiba', dan di antara konsekuensi ittiba', ikhwan, kalau yang tiga ini adalah tiga perkara yang harus ada di dalam ittiba'. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensi dari ittiba' adalah tarkul ibtida', meninggalkan berbuat bid'ah fi dinillah, dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama jumlatun minan nususi syar'iyyati allati ta'muru bil ittiba' wa tuhadhdhiru minal ibtida'. Wa qad bashara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikin bi sunnatihi bi'adhami bisharatin wa akbari maqsadin yatlubuhu kullu mu'min wa yas'a ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna miskatin min iman ala wa huwa al-fawzu bil jannati wan najatu minan nar. Ya, dari sini dikatakan bahwasanya konsekuensi dari seorang yang menyatakan dia itu muttabi', dia itu harus meninggalkan ibtida'. Dan ini sudah dijelaskan dalam nas-nas yang telah lalu tentang larangan-larangan untuk ibtida', dan bahwasanya orang yang akan selamat adalah orang-orang yang melakukan ittiba'. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Berkata para sahabat, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku dengan meninggalkan perintah, dengan melakukan larangan, dengan mengada-adakan perkara-perkara agama di dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad aba, maka orang itu berarti telah enggan, yakni enggan untuk melaksanakan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyu iba'in wa rafdin li sunnati a'dhamu min mukhalafati amri. Maka keengganan dan penolakan kepada sunnah mana yang lebih besar dibandingkan menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa dzalika bil ihdasi fid dini wal ibtida'i fihi, yaitu dengan cara melakukan ibtida', mengada-adakan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wal bil ihdas wal ibtida', ini perkara yang paling besar, ya, keengganan yang paling besar, penolakan yang paling besar kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihdas dan ibtida fid din. Ya, kalau hanya sekedar meninggalkan maksiat, maksiat. Tapi kalau sudah meninggalkan dan dia ngarang ajaran lagi, ya kan? Sudah meninggalkan ngarang lagi, kan double, ya kan? Iya kan double itu. Ya. Nah, orang Arab mengatakan aha syafan wa su'akilah. Nah, ini ketemu sekarang, ya kan? Aha syafan wa su'akilah. Yani sudah kurmanya jelek, timbangannya jelek lagi. Aha syafan wa su'akilah. Ini kalau ada orang menggabungkan dua kejelekan dalam satu waktu, kita katakan begitu. Aha syafan wa su'akilah, sudah ngantuk enggak nyatet lagi, ya kan misalnya begitu. Ya. Sudah enggak datang enggak nyatet. Nah, itu jelas itu. Ya. Ini sudah ngantuk enggak nyatet, tapi kalau enggak nyatet enggak masalah. Bukan enggak masalah. Satu itu kan. Itu ini sudah enggak nyatet, ngantuk lagi masyaallah. Ilmunya ilmu laduni, ya kan. Turun begitu saja. Nah, murojaah dalam mimpi. Ada seorang ikhwan dulu, ya, ada seorang ikhwan, tak cerita dulu ya. Bismillah. Ada seorang ikhwan ketika akan ujian dulu, itu kalau belajar jatuh bangun, ya kan, akhirnya dia terjatuh, ya ini tertidur maksudnya, ya terjatuh. Kemudian di dalam mimpinya dia ternyata apa, seakan-akan murojaah dan belajar. Wah, tanya aja begitu, begitu jamnya sudah mepet, terbangun di innalillah, masih banyak sekali. Pikiran dia tenang, kenapa? Karena mimpinya mimpi murojaah. Jadi tenang gitu tidurnya. Begitu bangun ternyata banyak yang belum dibaca. Nah, jadi ini gabungkan ilmu apa ini? Ilmu laduni apa? Dulu pengakuan ada seorang santri, kakak kelas saya di Al-Irsyad, itu katanya, saya itu kalau tidur itu alhamdulillah mimpi murojaah katanya. Wah, hebat ini. Mimpinya mimpi murojaah dan pelajaran yang akan dipelajari. Wah, ini hebat sekali. Ini ulama-ulama yang zaman dahulu belum ada itu kelihatannya seperti itu. Ini Masya Allah, ini ilmu apa ini? Nah, ya, kita lanjutkan ikhwan. Nah, jadi perkara yang paling besar, penolakan yang paling besar, iba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asani faqad aba, barang siapa yang telah kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Maka keengganan tingkat yang nomor wahid ya, itu adalah ihdas dan ibtida, ya, ihdas dan ibtida. Nah, qala Ubay bin Ka'ab, berkata Ubay bin Ka'ab, alaikum bis sabili wa sunnati fa innahu laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dhakara ar-rahmana fa fadat aynahu min khasyatillahi fatamassuhu an-naru abadan wa inna iqtisadan fi sabili sunnat fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafin wa bid'atin. Ini sudah berlalu dalam masalah ancaman-ancaman untuk melakukan bid'ah. Wa inna man ta'amala nususal kitabi wa sunnati wajada annal bid'a fid dini muharramatun mardudatun ala ashabiha min ghairi farqin baina bid'atin wa bid'atin wa in kanat tatafawatu darajatut tahrimi bihasabi naw'iyatil bid'ati. Ya, bahwasanya orang yang mencermati dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, maka dia akan mendapatkan bahwasanya bid'ah di dalam agama itu haram. Ya, bid'ah di dalam agama itu apa? Hukumnya haram, sama sekali tidak menarik kecintaan Allah dan Rasulnya. Bahkan malah akan menarik kemurkaan Allah dan Rasulnya. Jadi tidak boleh orang mengatakan, loh ini kan bid'ah tapi hasanah. Tidak bisa. Namanya bid'ah itu haram, meskipun ya roha hasanah. Meskipun orang itu memandang bahwasanya bid'ah itu hasanah. Ya, tidak boleh. Bid'ah itu sama sekali tidak boleh. Mardudatun ala ashabiha, ditolak dan dikembalikan kepada pelakunya, enggak payu. Ya, enggak payu itu apa? Ya, ini enggak laku, enggak ada nilainya sama sekali. Min ghairi farqin, dan tidak dibedakan dari satu bid'ah atau bid'ah yang lainnya. Ini bid'ah kecil atau bid'ah besar, enggak apa-apa bid'ah tapi kecil. Oh, enggak ada. Semuanya haram. Ya, ibaratnya minum khamr sedikit juga haram, banyak juga haram. Zina sedikit juga haram, banyak juga haram. Ya kan? Seperti itu, riba sedikit juga haram, banyak juga haram. Wa in kanat tatafawatu fid darajatiha. Meskipun derajatnya tentunya berbeda. Kalau bid'ahnya kecil tentunya dosanya lebih kecil. Bukan lebih kecil ya. Kalau bid'ahnya kecil dosanya besar. Iya kan? Karena bid'ah itu dosa besar ya, Khan. Enggak bisa kita katakan kecil, ya. Kalau bid'ahnya kecil maka dosanya besar. Kalau bid'ahnya besar maka dosanya lebih besar lagi. Loh, Ustaz, dari mana Anda mengatakan bahwasanya bid'ah itu adalah dosa besar? Oh, diancam oleh Allah dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah." Dalam riwayat yang menambahkan bahwasanya wa kullal dhalalatin finnar. Loh, itu diancam dengan api neraka, masa ada dosa kecil? Enggak. Semua bid'ah meskipun kecil adalah dosanya besar. Semakin besar bid'ah tersebut, maka dosanya akan semakin besar. Walidha ja'a an-nahyu sallallahu alaihi wasallam 'anil bid'ah 'ala wajhi wahidin fi qouli ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang bid'ah dengan satu saja. Ini satu bentuk saja. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari yang namanya bid'ah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah, perkara yang diadakan di dalam agama adalah bid'ah. Ya, kembali bahwasanya bid'ah adalah thariqatun fid-din. Thariqatun fid-din mukhtara'atun, ya, yaitu jalan di dalam agama yang diadakan di dalam agama loh. Yang tidak urusan syariat itu berarti bukan bid'ah. Misal HP. Misal ini apa, enggak tahu namanya. Ya kan? Misalnya sedotan untuk minum air, mikrofon dan yang lainnya. Ini adalah bukan bid'ah, sepeda motor, kemudian pesawat terbang. Ya, jadi kita tidak bisa dibantah kalau begitu semuanya bid'ah, berarti unta itu haji naik unta saja. Ya, kemana-mana juga nanti naik kuda. Kalau perang jangan pakai tembak. Ini tidak bisa bantahan seperti itu. Itu bantahnya orang yang tidak tahu. Ya, a'rid anil jahilin. Ya, kalau sudah tidak tahu ya sudah, jangan diajak debat. Dinasehati saja, jangan diajak debat. Nah, percuma mengajak debat orang-orang yang tidak tahu. Hatta sampai orang-orang yang tarafnya ustadz atau kiai atau mubalik, terkadang mereka tidak bisa membedakan mana yang bid'ah dan mana yang maslahah mursalah. Tidak bisa mereka. Hatta yang jelas-jelas sunnah dikatakan bid'ah. Kata mereka sebagian, sholat taraweh dulu, kalau bid'ah masuk sholawat taraweh jamaah. Ya, Umar juga berarti melakukan bid'ah. Ya kan? Padahal sholat taraweh jamaah itu jelas-jelas sunnah. Ajaran Nabi Muhammad SAW fi'lan wa qawlan. Dilakukan secara fi'il oleh Nabi Muhammad SAW, dilakukan dengan amalan dia, dan diajarkan dengan perkataan beliau. Nah, jadi jelas-jelas sunnah. Ada orang tetap yang mengatakan, lo kalau semua bid'ah dilarang itu lo, Umar juga melakukan bid'ah. Bahkan ada yang menjuluki Umar Ibn Khattab sebagai bapak bid'ah dunia. Innalillah. Ya? Kalau ada kita mengatakan bapak koperasi Indonesia, kemudian bapak pramuka dunia. Ini bapak bid'ah dunia. Saya pernah dengar secara tidak langsung dari seorang murid, seorang ustadz, seorang mubalik, seorang da'i, seorang kiai. Muridnya langsung mengatakan kepada saya, dulu ustadz saya mengatakan demikian, bahwasanya Umar itu adalah bapak bid'ah dunia. Innalillah. Berarti apa? Menuduh bahwasanya Umar, konsekuensi kata perkataan, menuduh bahwasanya Umar adalah gembong masuk neraka. Karena orang yang melakukan bid'ah ancamannya adalah neraka. Na'udzubillah. Umar hasya wa kalla. Hayhata. Jauh Umar dari melakukan bid'ah. Tidak mungkin. Umar itu adalah seorang muttabi' khalis. Ya, seorang yang muttabi', yang mengikuti betul-betul sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali. Bahwasanya bid'ah itu adalah dosa. Dosa besar. Tidak mungkin seorang sahabat melakukan. Seorang sahabat seperti Umar melakukan bid'ah. Dan saya katakan harus difahami definisi bid'ah yang secara benar. Sehingga kita tidak la naqulu alallahi ma la na'lam. Sehingga kita tidak mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kita ketahui. Na'am. Kemudian di sini banyak sekali masih ikhwan. Ya. Kemudian setelah beliau mengatakan bahwasanya walidha ja'an nahyu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 'ala wajhin wahid. Kemudian beliau juga mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Beliau mengatakan Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, fadalal hadis 'ala anna kulla muhdatsin fid dini fa huwa bid'ah. Maka hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya semua perkara yang diadakan di dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun mardudatun. Semua bid'ah itu tertolak, entah kecil entah besar. Entah orang menganggapnya hasanah, entah orang yang menganggapnya sayyi'ah. Wa makna dzalika artinya adalah anna kullal bid'ati fil ibadati wal i'tiqadati muharramatun walakin at-tahrim tafawutu bihasabi naw'il bid'ah wa minha ma huwa kufrun surah wa minha ma huwa min wasa'il syirki wa minha ma huwa fiskun wa ma'siyatun. Ya, dari sini bisa ketahui bahwa semua bid'ah dalam perkara ibadah, keyakinan, hukumnya adalah haram, akan tetapi keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis bid'ah yang ada. Di antara bid'ah itu kufrun surah, jelas-jelas kafir, seperti perkataan orang-orang Rafidhah. Ini bid'ah Rafidhah, tapi perkataan mereka adalah perkataan kafir, mengingkari tentang Allah, mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari Al-Qur'an, ya, dan mengingkari para sahabat. Jelas ini adalah kufrun surah. Nah, wa minha ma huwa min wasa'il syirik, di antara bid'ah itu ada yang mengantarkan seseorang ke dalam kesyirikan. Wa minha ma huwa fiskun wa maksiatun, dan di antara bid'ah adalah bid'ah yang apa? Mengantarkan seorang kepada perbuatan fasik. Wa innal muta'ammil fi turuqi ahli zaygi wa dhalal yazid anna turuqahum tukhalifu tariqa ahli al-haji. Wa qala ta'ala huwa alladhi anzala ilayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' at-ta'wili. Ya, orang yang merenungkan jalannya orang-orang yang ahli zayg, ini orang-orang yang melakukan penyimpangan dan orang-orang yang melakukan kesesatan, maka akan mendapatkan bahwasanya jalan mereka, orang-orang ahlu zaik dan orang-orang ahlu dalal, jelas-jelas menyelisihi jalannya ahlul huda. Ya, jelas-jelas menyelisihi jalan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepadamu al-kitab. Di antara kitab itu ada ayat yang muhkamat, ada yang jelas, wadih, gamblang. Hunna umul kitab, dan itu adalah umul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain ada yang mutasyabih, ya, ada yang samar bagi sebagian orang. Fal fa ammal ladina fi qulubihim zaighun, lihat, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaigh, ada penyimpangan, naudzubillahi min dzalik, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, maka mereka justru menggunakan ayat-ayat yang samar-samar tadi, yang bisa ditakwili dengan takwil-takwil yang macam-macam tadi, ya, ibtigha al-fitnah, berusaha untuk menebarkan fitnah dengan tafsir ayat-ayat tadi. Nah, wa ibtigha at-ta'wili, dan mereka berusaha mentakwil-takwilkan dengan takwil fasid. Ya, apabila engkau mendapatkan dalam sebuah syair yang terkenal dari seorang ulama mereka, ya, apabila engkau mendapatkan satu dalil atau ayat aurasa tashbihan, yang seakan-akan ayat itu menyebabkan adanya tashbih, kesamaan Allah dengan makhluknya, misal tentang ayat yad, ya, tentang tangan, kemudian tentang wajah, kemudian tentang hadis-hadis bahwasanya Allah ketawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala istiwa kepada aras, di atas aras, ya kan, ayat-ayat yang menunjukkan itu, fa rum tanzihan, maka sucikan Allah, rum tanzihan, sucikan Allah, artinya apa? Bersihkan Allah dari sifat-sifat itu. Di antara mereka ada yang membersihkan Allah dari sifat istiwa, tidak mungkin Allah memiliki tangan, tidak mungkin Allah memiliki wajah, tidak mungkin Allah memiliki ain, tidak mungkin Allah memiliki sama, tidak mungkin Allah itu beristiwa, tidak ada sama sekali. Rum tanzihan, bersihkan. Kenapa? Karena ayat-ayat itu, dalil-dalil itu menyebabkan adanya apa? Tashbihullah bil makhlukin, kata mereka. Mereka mengatakan bahwasanya ayat-ayat itu menyebabkan Allah nanti akan sama dengan makhluk. Padahal tidak sama sekali. Ini langkah mereka yang pertama kali. Rum tanzihan. Au awwilhu. atau takwilkan. Nah ini dia, ya kan? Kalau enggak rum tanzihan, awilu atau takwilkan. Subhanallah. Yadun artinya bukan yadun, ya. Sama bukan sama. Yani Allah yasma bi ghairi sam'in, Allah yubsir bi ghairi basar. Allah melihat tapi enggak punya penglihatan, Allah mendengar tapi enggak punya pendengaran. Terus bagaimana? Ada di antara mereka Allah ghairu maujud. Allah itu ada tapi tidak ada. Gimana itu ada tapi tidak ada? Jadi menggabungkan dua sesuatu yang mutanaqid, ya, sesuatu yang apa? Sesuatu yang sangat bertolak belakang. Nah, jadi begitu, itu langkah mereka. Maka orang-orang ini berusaha, orang-orang ahlu zaik itu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, utak-utak, diuplak-uplak. Ini loh akidahnya mereka itu seperti itu. Ya, ayat-ayat yang mutasyabih tidak dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkamat. Sementara ahlu sunnah ayat yang mutasyabih mereka mengatakan aman nabihi, kita beriman kepada Allah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalaupun akan mentakwil, ditakwilkan dengan ayat-ayat lain yang muhkamat. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat yadun tentang yadnya Allah, ayat-ayat tentang wajahnya Allah, tentang ainnya Allah, maka kita kembalikan kepada laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Selesai masalah sudah. Itulah akidatul awam. Itulah akidahnya orang awam. Enak toh. Enggak usah mikir, ya kan? Pokoknya ayat bicara apa? Nggih, manut. Hadis bicara apa? Iya, manut. Sudah selesai masalah. Nah. Wa fi sahihi, dan dalam sahih. Idza ra'aytumul ladina yattabi'una wa idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina samallahu fahdaruhum. Ya, dari kata-kata dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengomentari tentang ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengomentari ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya apabila kalian melihat orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ya, membesar-besarkan ayat itu kemudian menimbulkan syubhat kepada orang dengan ayat-ayat itu, fa ulaika alladziina samahumullahu fahdaruhum, maka mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Allah fahdaruhum, hati-hati dan waspada kepada mereka. Taib. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh fahammu alamati ahli zaiq, di antara tanda-tanda ahli zaiq, ya. Apa tanda-tanda ahlu zaik? Ahlu, orang-orang yang menyimpang, ya. Tanda dari orang-orang yang menyimpang. Yang pertama adalah al-furqah. Mereka suka berpecah belah. Ya, suka berpecah belah. Yani tidak ada pedoman yang pasti dalam agama mereka, dalam mereka beragama. Al-furqah allati nabbahallahu 'alaiha fi qawlihi ta'ala innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum, lihat, mereka suka memecah belah agama mereka. Nah, yang kedua adalah ittiba'ul mutasyabih. Mereka suka mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih, yang samar. Ya. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ittiba'ul hawa. Mereka mengikuti hawa nafsu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun, ya. Adapun orang-orang yang mengikuti qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu, dan seterusnya. Kemudian juga ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ya, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesuatu yang diikuti, sebagai sesembahan mereka. Ini adalah ciri-ciri ahlu az-zaiq. Kemudian yang keempat adalah mu'aradatu sunnah wal bil Qur'an. Lihat ini, ya. Ditabrakkan antara sunnah dan Al-Qur'an. Sukanya tabrakan mereka itu. Brus, ya kan? Sunnah ditabrakkan dengan Al-Qur'an. Misalnya mereka akan mengatakan ketika menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala fariqun fil jannati wa fariqun fisair, sekelompok ada di surga dan sekelompok ada di neraka. Maka mereka mengingkari hadis syafaat. Ya, padahal hadisnya adalah sahih. Bahwasanya sebagian penduduk neraka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, ini penduduk neraka yang di kalangan ahlul ahlul iman, alladzina fi qulubihim iman, ya, yang mereka masih memiliki keimanan di dalam hati mereka akan dikeluarkan, dimasukkan ke dalam surga, ini diingkari. Syafaat-syafaat yang semacam ini, kejadian-kejadian semacam ini diingkari. Kenapa? Karena ayatnya jelas, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Enggak bisa keluar yang di surga di surga, yang di neraka di neraka. Itu di antaranya, ya. Allah taala alam, ditabrak-tabrakkan semacam itu. Nah, dan ada para ulama sebetulnya sudah menulis kitab tentang masalah-masalah yang seakan-akan bertabrakan, bertentangan. Bagus sekali ya. Kitab-kitab ini perlu dicari tentang tafsir dan takwil ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan. Di antaranya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asyinqiti, ya. Rangkaian dari kitab beliau yakni Adwa'ul Bayan. Ya, kitab tafsir beliau, kitab tafsir yang luar biasa. Indahnya, yakni menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, sehingga sebagian masyayikh mengatakan law fassara asy-syekhu jami'al ayat lafaqa 'ala ibn katsir. Seandainya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti menafsirkan semua ayat dari Al-Qur'an, ya, semua ayat dari Al-Qur'an, niscaya kitab tafsirnya akan lebih indah dibandingkan Ibnu Katsir. Ya, akan tapi ternyata Syekh tidak menafsirkan semua ayat. Beliau hanya menafsirkan ayat-ayat yang ada kaitannya satu dengan yang lainnya, begitu. Kemudian di akhir kitab itu dia memiliki sebuah kitab itu tentang itu apa? Menghilangkan iltibas, menghilangkan keraguan tentang ayat-ayat yang seakan-akan bertabrakan. Demikian juga sebagian ulama menulis tentang kitab-kitab yang menulis tentang tafsir penakwilan dari dua hadis yang seakan-akan apa? Bertabrakan. Naam. Biasanya beliau mengatakan, Ibnu Qutaibah kalau tidak salah, wallahu ta'ala alam. Beliau mengatakan, hadisani yata'aradhani. Ya, dua hadis yang seakan-akan bertentangan. Nanti kemudian ditakwilkan. Hadis ini maksudnya begini, hadis ini maksudnya begini. Ketemu. Lihat bagaimana ulama. Ya kan? Mereka membangun husnudhan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin bertentangan. Taib. Kemudian yang keenam, yang kelima adalah bughdu ahlil athar. Mereka orang-orang ahlu zaik adalah membenci orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Membenci as-salafiyin. Ya, dan menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang tidak baik. Sebagaimana nomor enam dikatakan, itlaqul alqabi sayyi'ah ala ahli sunnah. Yani mereka melontarkan lakop-lakop yang buruk kepada ahlu sunnah. Ada yang mengatakan hasyawiyah, ada yang mengatakan nasibah, ada yang mengatakan apa kemarin? Nuksaniyah dan yang lain-lain. Ya kan? Mereka mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan mufawidah. Ahlu sunnah dikatakan mufawidah. Karena apa? Karena mereka mengembalikan takyif kepada Allah. Yani mereka mengatakan wa amal kaifu majhulun. Ya. Kaif itu majhul, dikatakan wah kalian itu mufawidhah berarti, ya kan? Ada yang mengatakan justru mereka dikatakan ahlu sunnah dikatakan mujassimah, yakni mengatakan Allah itu punya jisim sebagaimana jisim manusia. Kenapa? Karena mereka mengisbatkan ain, mengisbatkan yad, mengisbatkan qadam, mengisbatkan sama, mengisbatkan basar, mengisbatkan wajah dan yang lain-lain. Ini dikatakan oleh orang-orang itu, orang-orang mu'attilah, bahwasanya ahlu sunnah itu adalah mujassimah. Ya, orang-orang yang menjisimkan Allah. Ini mengatakan Allah memiliki jisim sebagaimana jisim manusia atau hewan-hewan dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, tarkul intihali madhabi salaf. Mereka meninggalkan untuk meniti madhab salaf. Kemudian yang kedelapan adalah takfiru mukhalifihim bighairi dalil. Mereka mudah-mudah untuk mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi madhab mereka, yakni madhabuz zaiq wad dalal. Ya, mengkafirkan tanpa dalil. Ya, mereka mengkafirkan tanpa dalil. Loh Ustaz, sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk berarti kafir. Itu berarti juga mengkafirkan. Iya, mengkafirkan tapi dengan dalil. Ya, karena perkataan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk adalah perkataannya orang-orang kafir. Iya kan? Wa ma huwa illa mereka mengatakan wa ma huwa illa qaulul bashar sanuslihi saqar. Iya kan gitu. Ya kan? Orang-orang kafir kan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hanya semata-mata perkataan manusia. Ya ini makhluk sama-sama makhluk, ya. Ada mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah qaulu syair, qaulu kahin dan yang lain-lain. Berarti kita mengkafirkan adalah dengan sesuatu yang ada dalilnya. Ya, itu pun tidak sembarangan. Begitu kita melihat seorang awam, seorang datang kepada kita dan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, kemudian kita ente kafir. Enggak bisa seperti itu. Ya kan? Harus nanti dalam mengkafirkan, dalam memtadik, kita akan pelajari. Ya, ini ada dawabit, ada kaidah dalam masalah itu. Tidak boleh sembarangan langsung seperti itu. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Kemudian yang kesembilan adalah al-ijmalu fi mawadhi'a tahtaju ila tafsilin wa bayan. Nah, orang-orang ahluz zaik wa dhalal, mereka sukanya menyebutkan secara global saja. Ya, ini secara apa? Sathi, global, garis besar saja. Pada perkara-perkara yang butuh untuk ditafsil. Ya, mereka sukanya global saja, global, umum-umum saja. Padahal perkara itu butuh untuk ditafsil. Wal qiyasu ala ma la yasihul qiyasu alaih. Dan mereka terkadang mengkiaskan kepada sesuatu, mengkiaskan sesuatu padahal hal itu tidak layak untuk dikiaskan. Tidak layak untuk ada kias dalam hal itu. Yakni menyebut secara global dalam perkara-perkara yang harusnya ditafsil. Dan mereka suka mengkiaskan. Ini dua ciri yang sangat berbahaya. Ya. Dua ciri yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, yambagi lil mutakallimi fil fikhi an yatajannaba hadainil aslaini. Seorang yang berbicara dalam masalah fikih hendaklah menjauhi dua pokok kesesatan ini, yakni al-mujmal wal qiyas. Menyebutkan secara mujmal sesuatu yang harusnya apa? Ditafsil, dan mengkiaskan sesuatu yang harusnya tidak boleh dikiaskan. Ya. Kemudian waqala aidan, berkata al-Imam Ahmad juga, aktsaru ma yukhthi'un nas min jihati ta'wili wal qiyas. Kebanyakan kesalahan manusia itu dari arah takwil. Ini menafsirkan sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak tepat, wal qiyas. Dan kita sudah pelajari bahwasanya asal terjadinya perpecahan dan firqah-firqah yang dolah adalah apa? At-ta'wil al-fasid. Ya, penafsiran yang salah. Qultu, berkata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, ma dzakarahul Imam Ahmad rahimahullahu min at-tahdhiri min hadainil aslaini fil fiqhi dalilun ala annahu fi babil aqidati yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra. Ya, Syekh Abdul Salam mengatakan bahwasanya apa yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad, yaitu tentang ancaman atau peringatan manusia umat ahlul fikih dari dua pokok ajaran ini, yaitu mujmal dan qiyas atau ta'wil dan qiyas, itu dalam masalah fikih, maka ini adalah dalil bahwasanya dua hal itu harus lebih dijauhi dalam masalah apa? Akidah. Ya, ta'wil fasid, mujmal, dan juga masalah qiyas. Naam. Tayyib, kita lanjutkan pembahasan kita pada poin berikutnya, yaitu ba'dul qawaid fil manhaji as-salafi. Sebagian kaidah-kaidah dalam manhaj salaf, dan ini sangat penting, makanya sebetulnya sayang kalau hanya dibaca sebagian. Ini kaidah-kaidah yang kita harus fahami dalam masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Naam. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Berkata muallif hafizahullah ta'ala. Sudah ada yang jatuh bangun? Belum ya? Hampir insyaallah jatuh bangun. Nanti nanti insyaallah kalau sudah mulai jatuh bangun, insyaallah mudah-mudahan Allah menurunkan obatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzala ma'ahu syifa. Insyaallah ada obat. Ngantuk itu ada obatnya, ya kan? Nah, coba siapa yang ngantuk tunjuk jari. Tunjuk jari. Nah. Baik. Ikhwan, kita lanjutkan. Nah. Ba'dul qawaid fil manhaji as-salafi. Sebagian kaidah, bukan semuanya, sebagian kaidah yang harus kita fahami dalam manhaj salaf. Yani seorang yang salafi, seorang yang ingin belajar menjadi seorang yang salafi, hal ini harus dia fahami. Nah, yang pertama adalah qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Al muradu bil ma'ruf, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah jami'ut ta'at. Ya, segala macam bentuk ketaatan itu adalah al ma'ruf. Wa a'zamu dzalika, dan yang terbesar adalah ibadatullah wahdah la syarika lahu, wa ikhlasul ibadati lahu, wa tarku ibadati ma siwa, wa ya'ti ba'da dzalika sa'iru ta'at min wajibatin wa mustahabbatin. Ya, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah ibadah kepada Allah. Yang paling besar adalah ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, dan mengikhlaskan ibadah kepada Dia dan meninggalkan ibadah kepada selainnya, dan setelah itu baru kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Berarti kalau amrun bil ma'ruf artinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah semata, perintah untuk meninggalkan syirik, perintah untuk ikhlas, perintah untuk beribadah, perintah untuk meninggalkan segala macam ibadah kepada selain Allah, dan setelah itu perintah untuk melaksanakan kewajiban dan perintah untuk melakukan sunnah, ya kan? Wal munkar huwa kullu ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Yani segala perkara, mungkar itu adalah segala perkara yang dilarang oleh Allah dan dilarang oleh Rasulnya. Fajami'ul ma'asi wal bida'i munkarun. Maka segala macam bentuk maksiat dan bid'ah mungkar. Semuanya adalah mungkar. Wa a'zamul munkar. Adapun kemungkaran yang terbesar adalah asyirku billah. Kesyirikan kepada Allah. Idan, kalau begitu, nahyu anil munkar artinya apa? Melarang dari kesyirikan, melarang dari maksiat, dan melarang dari bid'ah. Naam. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi al ummah wujuban kifaiyan la ainiyan. Al amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, nahi mungkar itu adalah wajib hukumnya atas umat ini. Tapi hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Idza qama bihi man yakfi saqatal ismu 'anil baqin. Apabila sudah ada orang-orang yang menunaikan hal itu dengan cukup, maka hukumnya jatuh atau gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Wa idza lam yaqum bihi ahadun athimal jami'. Apabila tidak ada satupun yang melarangnya, mengerjakannya, afwan, tidak ada satupun yang mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Nah, yani fardu kifayah. Qala ta'ala wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah sebagian dari kalian ada kelompok yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Naam. Dan pendapat bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah adalah pendapat yang kuat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi halnya lain dengan ingkarul mungkar. Yani man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu. Taghyirul mungkar, afan ya. Taghyirul mungkar, itu lain. Wajib bagi setiap orang untuk taghyirul mungkar. Walau kana biqalbihi. Walaupun meskipun dengan hatinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa man lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika at'aful iman. Ya. Ini wajib seorang untuk mengikari ya, kewajiban itu meskipun dalam hatinya. Nah, meskipun dia bersama orang banyak, meskipun dia dalam sendirian, dia tinggal di tengah hutan sendirian, maka wajib dalam hatinya untuk mengingkari kemungkaran atas dirinya sendiri. Minimal adalah atas dirinya sendiri. Itu wajib. Nah, tapi bagaimana orang ngantuk akan mengingkari ngantuknya sendiri? Nah, ini yang benar. Ya, bagaimana orang ngantuk akan mengingkari ngantuknya sendiri? Apakah dia menyetujui? Bukti bahwasanya dia menyetujui ngantuknya apa? Mengangguk-ngangguk. Kalau dia mengingkari ngantuknya, harusnya gini. Gedek-gedek. Ya, akhwat ya. Kalau ada akhwat ngantuk, setuju dengan ngantuknya, dia akan manduk-manduk. Ya kan? Tapi kalau enggak setuju dengan ngantuknya, dia gini. Coba, ada orang ngantuk enggak setuju dengan ngantuknya, hebat. Ya kan? Gini. Makanya insyaallah, ya kan? Ini kalau antum sampai gini-gini berarti antum setuju ngantuk. Naam. Kita lanjutkan, ikhwan. Ya. Ini ingkarul mungkar atau taghyirul mungkar setiap orang wajib. Adapun masalah amar ma'ruf wa nahi 'anil mungkar itu dibutuhkan ilmu. Walaupun taghyirul mungkar juga tetap dibutuhkan ilmu, yakni ilmu untuk membedakan mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Tapi ingat ya bahwasanya taghyirul mungkar, afan, amar ma'ruf nahi mungkar itu pendapat yang rajih adalah fardu kifayah. Karena tidak setiap orang bisa melakukan. Tentunya berbeda antara ulama dan awam. Tidak mungkin awam yang tidak mengetahui ilmu melakukan amar ma'ruf. Tidak mungkin. Makanya, ya, makanya pendapat yang mengatakan itu adalah fardu kifayah, hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah adalah pendapat yang rajih. Ini pembahasan yang sangat panjang masalah hukum amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Syekhul Islam atau Syekh Abdul Salam As-Suhaimi mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar fayambaghi an yakuna 'aliman bima amara bihi 'aliman bima nahaa 'anhu wa rafiqan fima ya'muru bihi rafiqan fima yanhaa 'anhu haliman fima ya'muru bihi haliman fima yanhaa 'anhu fal 'ilmu qabla al amri wal rifqu ma'al amri wal hilmu ma'al amri fa in lam yakun 'aliman lam yakun lahu an yaqifu ma laysa lahu bihi ilm. Syekhul Islam mengatakan, ya, bahwasanya orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, maka dia harus memiliki ilmu terhadap perkara yang dia perintahkan. Dan dia memiliki ilmu terhadap yang dia larang. Dan dia lembut dalam memerintah. Dia lembut dalam melarang. Bijaksana dalam memerintah. Bijaksana dalam melarang. Fal ilmu qablal amr. Ilmu dibutuhkan sebelum memerintah. Ar-rifq mal amr. Dan lemah lembut dibutuhkan saat memerintah. Wal hilmu ma'al amr. Demikian juga kebijaksanaan. Yakni mempertimbangkan permasalahan. Itu dibutuhkan saat memerintah dan melarang. Fa illam yakun aliman. Apabila seorang itu tidak memiliki ilmu. Lam yakun lahu an yaqifu ma laysa bihi ilm. Maka apabila dia tidak punya ilmu, dia tidak boleh mengucapkan sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu atasnya. Yani al-amir wa nahi anil munkar, al-amir bil ma'ruf wa nahi anil munkar, yajibu an yakuna aliman. Wajib untuk memiliki ilmu. Naam. Fa kaifa ya'mur ma'rufan wa yunkiru munkaran wa lam ya'lam annahu ma'ruf aw annahu munkar? Maka tidak mungkin seorang memerintahkan kepada suatu yang ma'ruf. Tidak mungkin melarang dari yang mungkar. Kalau dia tidak mengetahui bahwasanya hal itu ma'ruf ataupun mungkar. Nah. Wa in kana aliman wa lam yakun rafiqan kana qattabibi alladhi la rifqa fihi fayaghlad 'ala al-marid fala yaqbal minhu fal mu'add wal mu'addibul ghalid alladhi la yaqbal minhu walad. Nah, ingat. Dikatakan oleh Syekh di sini, ya. Apabila seorang yang melakukan amar ma'ruf itu berilmu tapi dia tidak rifq, ya, tidak lembut, karena qattabib alladhi la rifqa fihi. Dia seperti seorang dokter yang tidak lembut sama sekali. Fayaghladu 'alal marid. Dia bengis kepada orang sakit. Sakit apa? Kamu jantungannya cekel gini koplok-koplok. Kamu harus latihan jantung itu kamu. Ya, dicekel, dikoplok-koplok begini atau sakit apa kamu? Ini ya subhanallah, orang itu tadinya patah tulang menjadi patah semua tulangnya. Nah, jadi subhanallah, orang yang melakukan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar dengan bengis, ya. Anta bitahnde kamu itu. Finar. Itu dikit-dikit finar. Memang betul orang yang melakukan kesalahan diancam dengan neraka. Tapi tidakkah ada perkataan yang lebih baik, lebih lembut, lebih mengena, lebih bisa diterima daripada perkataan kita yang pertama? Nah, kenapa kita menasihati mereka, melarang mereka dari yang mungkar? Itu adalah rahmat. Ingat, rahmat. Ya, kita memberikan obat kepada mereka itu rahmat, bukan untuk meracuni. Sebagaimana seorang dokter memberikan obat. Sakit apa? Jantung. Sakit ya? Menderita sekali. Iya pak. Ya sudah ya, biar cepat mati ini ya obatnya. Tidak ada dokter yang berniat mengobati pasien biar pasiennya cepat mati, itu tidak ada. Ya, kecuali mungkin sebagian ilmu kedokteran, ya, dan ini salah besar. Ya, menyuntik mati sebagian pasiennya. Ada di situ? Ada. Ya. Jadi kalau pasiennya dinilainya sudah apa? Sudah, ini sudah tidak mungkin lagi tertolong. Ya, biar tidak menderita, suntik. Dan ini haram hukumnya. Ini termasuk qatlun nafas. Membunuh jiwa. Biarkan dia itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, menunggu. Kalau memang dokter sudah angkat tangan, biarkan. Jadi haram hukumnya untuk membunuh pasien yang sudah diduga apa? sekian ini sudah enggak ada, enggak mungkin lagi tertolong. Enggak ada, enggak boleh seperti itu. Itu termasuk membunuh, ya. Akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi begitu ikhwan, seorang yang memerintah ma'ruf, melarang dari yang mungkar, maka dia harus lembut. Orang berilmu tapi kasar seperti dokter yang kasar kepada pasiennya. Naam. Waqad qala Allahu ta'ala li Musa wa Harun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada siapa? Fir'aun. Barangkali dia itu akan ingat atau takut. Katakan apa? Qawlan layyina. Perkataan yang lemah lembut. Siapa yang lebih jahat dibandingkan Fir'aun? Tidak ada. Apakah saudara kita yang Muslim yang melakukan kesalahan, dia lebih kafir dari Fir'aun? Jawabannya tidak. Kemudian Fir'aun saja yang kafirnya enggak ketulungan, ya, sampai mati, ya, kafir. Itu saja diperintahkan dan Allah Subhanahu wa taala tahu innahu togho, ya kan? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan innahu togho, dia itu togho, melampaui batas, sudah dicap oleh Allah, tapi dikatakan oleh Allah kepada Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siapakah yang lebih kafir dari Fir'aun? Apakah saudara kita yang Muslim lebih kafir dari Fir'aun? Jawabannya adalah tidak. Kalau yang kafir sekafirun aja lemah lembut seperti itu, apalagi kita. Fa aslu fil amri wal ma'ruf wan nahyi anil munkar. Fal aslu fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ar-rifq. Asalnya adalah rifq, kecuali apabila kondisi menentukan untuk apa? Syiddah. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan. Taib. ثم من امر ونهى فلا بد ان يؤدي ان يؤدي في العاده ان يؤذي في العاده ان يؤذى عفوا يا ثم من امر ونهى فلا بد ان يؤذى في العاده. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia terkadang mendapatkan gangguan biasanya. Fa'alaihi an yasbir wa yahlim, maka dia bersabar dan bersikap tenang bijaksana, ya, jangan sampai frontal menimbulkan kemadaratan yang lebih besar. Wa qala aidan wal wajibu 'alal amri wal ma'ruf wan nahyi 'anil munkar an yakuna amruhu wa nahyuhu lillahi wa qasduhu ta'atullah wa an yakuna maqsuduhu salahal ma'muri wa iqamatal hujjati 'alaihi wa alla yakuna maqsuduhu talaba ar-ri'asati li nafsihi wa ta'ifatihi aw tanaqqasa ghairahu. Ini penting sekali ikhwan, ya. Kewajiban seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah dia dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, niatnya adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Dan niatnya adalah untuk memperbaiki orang yang dinasihati. Solahal ma'mur. Ya, bukan merusaknya, tapi justru menasihati. Makanya orang yang menasihati dari kata nasoha, ya nasoha, nasih itu dalam bahasa Arab artinya tukang jahit, khayyat. Ada tukang jahit yang rusak? Ada kalau mau memperbaiki. Ada enggak tukang jahit yang rusak? Enggak. Tukang jahit itu pasti memperbaiki. Itulah penasehat. Itulah amir bil ma'ruf. Itulah nahi anil mungkar. Niatnya adalah solahal ma'mur. Kebaikan orang yang diperintah. Kebaikan orang yang dilarang. Nasih, khayyat. Dia memperbaiki. Kalaupun didedel nanti akan ditambal lagi. Ya, tukang jahit seperti itu. Kalau ada tukang jahit pintere cuma ndedel, ora payu, Mas. Ya, kalau ada tukang jahit bisanya cuma membongkar, enggak terima pasang, ya kan? Alah mbok saya ya bisa. Ya kan? Nah, tukang jahit, tukang penasihat adalah dia melihat kerusakan dan dia berusaha memperbaiki. Ya, ad-dinun nasiha. Itulah yang namanya nasihat. Naam. Nah, maksudnya itu wa iqamatil hujjah dan menegakkan hujjah, menyampaikan hujjah. Wa alla yakuna maqsuduhu talabar ri'asah, maksud dia dalam amar ma'ruf nahi mungkar jangan hanya sekedar mencari kedudukan untuk dirinya atau untuk kelompoknya atau tanaqqasa ghairahu, atau dia meremehkan orang lain. Nah, ini dia, ya. Terkadang orang melakukan amar ma'ruf, zahirnya masyaallah, zahirnya masyaallah, yakni memberikan nasihat, kemudian menyatakan melarang dari ini. Akan tetapi sesungguhnya dia itu ingin apa? Menjelek-jelekkan orang tersebut. Wa asluddin, maka asal dari agama, an yakunal hubbu lillah wal bughdhu lillah wal muwalah lillah wal muadah lillah wal ibadah lillah wal isti'anah billah wal khaufu min Allah wal raja' min Allah wal ata' lillah wal man'a lil wal man'u lillah. Wahada innama yakunu bimutaba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimutaba'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi amruhu amrullah wa nahyuhu nahyullah wa mu'adatuhu mu'adatullah wa ta'atuhu ta'atullah wa maksiatuhu maksiatullah. Ya, ini adalah syekhul Islam. Jadi mengatakan bahwasanya pokok dari agama adalah cinta karena Allah, benci karena Allah, berwala karena Allah, memusuhi karena Allah, beribadah untuk Allah, isti'anah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, rojak berharap kepada Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, dan ini semua dilakukan dengan mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladhi amruhu amrullah. Rasulullah SAW adalah orang yang perintahnya adalah perintah Allah, yang larangannya adalah larangan Allah. Memusuhi Rasulullah SAW berarti memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada Allah berarti taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Memaksiati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti memaksiati atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hada adalah prinsip dalam agama Islam. Ini yang pertama. Ya, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil mungkar. Thanian, yang kedua. Sudah sampai belum? Bismillah. Lanjut. Sudah mulai tertunduk badan-badan. Cuma ini ya, cuma ya, tampaknya nulis. Tampaknya sih nulis. Tapi kalau antum lihat tulisannya keriting dan keribu. Jadi terkadang nulis huruf A tapi shred. Nanti antum lihat nanti. Antum ketika murojaah antum lihat ketawa sendiri. Ini saya dulu pas ngantuk itu. Mau nulis Allah, Allah, ya. Asret begitu. Kemudian keluar-keluar enggak kaluan. Wong saya pernah ngalami seperti itu. Jadi tahu, ya. Dan lebih berbahaya dari itu, saya takutnya cetakan kitab kalian blobor. Tahu blobor? Luntur. Kenapa? Ya kan? Kalau tunduk begini kemudian ya saking senengnya dengan kitab sampai ngiler kepada kitab itu luntur itu. Ustaz kok tahu seperti itu? Ya, namanya orang yang berpengalaman itu ya. Subhanallah, maka hati-hati ya, hati-hati. Nah, yang kedua ikhwan, ya, yang kedua. Nah, itu pentingnya pengalaman ikhwan. Nah, yang kedua, kaidah fil ibadah. Ini ringkas sebetulnya kaidah fil ibadah. Ya, ringkas karena sering kita pelajari. Kaidah dalam ibadah, al ibadah mabnaha alat tauqif. Ibadah itu adalah sifatnya tauqif. Yakni la majala lil aqli fihi. Masdaruhu kitab was sunnah. Dah, itu ringkasnya. Bahwasanya kaidah dalam beribadah, asal dari ibadah hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang menunjukkan bolehnya ibadah tersebut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ingat nih. Apabila kalian ingin dicintai Allah dengan ibadah kalian, dengan amalan kalian, maka ikuti Rasulullah. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Ikuti, ya. Jadi asalnya adalah ikuti apa yang ada itu yang dikerjakan. Yang tidak ada jangan diada-adakan. Nah, itu adalah asal dari yang kedua dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun asal yang ketiga. Sebetulnya menarik ya kata-kata sangat sayang kalau tidak dibaca gitu. Alangkah baiknya kita baca ya. Asalnya. Sayang sekali kalau enggak dibaca itu. Subhanallah. Baik, fallahu amara bi tibair rasul. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala ta'ala wa may yuti'illahi wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya. Orang yang menambah dan orang yang mengurangi tidak bisa dikatakan taat. Betul? Iya kan? Anda tolong jalan 5 langkah ke depan. 5 langkah ke depan. Kemudian kita berjalan apa? 6 langkah. Taat? Ngeyel kamu. Iya kan? 5 langkah. Naam? Kalau Anda berjalan 6 langkah, berarti Anda tidak taat. Kalau Anda berjalan 4 langkah, berarti Anda tidak taat. فَالَّذِي يُطِيْءُ أَلَّذِي يَفْعَلْ مَا أُمِرْ. Ya, orang yang taat adalah orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, taib, itu apa itu hadis atau enggak? Itu bahasa Arab saja. Ini perkataan, ya, perkataan saja, perkataan saya. Nah, wa fis sahihaini, dalam sahihaini an Umar bin Khattab, annahu qabbala al hajar al aswad. Dalam sahihain Umar bin Khattab diriwayatkan mencium hajar aswad. Apa yang dikatakan oleh Umar luar biasa, ya, innila a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Saya tahu kamu itu hanya sekedar batu, ya, lihat, saya tahu kamu itu hanya sekedar batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Kalau saya tidak melihat engkau dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku tidak akan menciummu. Luar biasa. Ini Umar yang tadi dikatakan oleh sebagian orang sebagai bapak bid'ah sedunia. Innalillah. Hanya masalah batu saja, ya. Umar bin Khattab tidak akan mencium kalau tidak melihat Rasulullah SAW mencium. Maka bagaimana dengan perkara yang lebih besar dari itu, masalah salat, salat tarawih dan yang lainnya? Tidak mungkin Umar bin Khattab memerintahkan umat Islam itu melakukan sholat berjamaah, sholat tarawih, kecuali karena beliau dulu pernah mengalami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innalillah man qala anahu abul bid'ah. Ya, sungguh musibah besar yang mengatakan Umar bin Khattab adalah bapak bid'ah. Na'udzubillah, ya. Na'udzubillah. Kemudian dikatakan di sini, waqad taqaddama qaulu ba'd as-salaf, sebagaimana juga telah dikatakan sebagian ulama salaf, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, ikuti dan jangan berbuat bid'ah. Kalian sudah cukup, agama ini sudah sempurna. Ya. Naqtadi wa la nabtadi wa nattabi' wa la nabtadi'. Ya, kita hanya mengikuti dan tidak memulai, dan kita hanya mengikuti dan tidak membuat bid'ah. Kemudian banyak sekali tentang dalil-dalil semacam itu. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga. Kaidah yang ketiga, ada berapa kaidah, Ikhwan? 5 ya. 5 kaidah. Nah, kaidah yang ketiga adalah qaidatun fi anna madaruddin 'alal 'ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Kaidah yang ketiga bahwasanya inti kisaran agama ini ada dalam 2 perkara. Ilmu nafi' dan amal shalih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Ya. Inna dinal Islam madaruhu alal ilmin nafi' wal amalis soleh. Bahwasanya agama Islam ini kisarannya, ya, kisarannya, putarannya itu hanya dalam 2 perkara, yaitu ilmu nafi' wal amal soleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, والصلاح منحصر في نوعين في العلم النافع والعمل الصالح وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ذلك وهو الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح. Berkata Syekhul Islam bahwasanya kebaikan itu, ya, munhasirun, terkumpul dalam 2 perkara, ilmu nafi' dan amal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali dzalik, dengan perkara yang paling afdal dari ilmu dan perkara yang paling afdal dari amal. Wal huda wa dinil haq, dan huda petunjuk dan juga agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kulli, untuk memenangkan seluruh untuk memenangkan agama Islam atas semua agama yang ada. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Naam, kullih. Fal huda, al huda artinya adalah ilmu nafi' wa dinul haq adalah amal as-salih. Wa qala rahimahullah, dan juga berkata Syekhul Islam, fa alus sunnati wal jamaah al muttabi'ina lis salafi salih la yatakallamuna fi syai'in min ad-din illa taba'an lima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'an lil kitabi was sunnah, wa amma ahlul bida'i fala ya'tamiduna 'alal kitabi was sunnah wa athari salafi salihi innama ya'tamiduna 'alal aqli wal lughati wal falsafati. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti para ulama salaf salih, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'un, tabi'ut tabi'in. La yatakallamun, mereka tidak pernah berbicara dalam satu perkara pun dalam masalah agama illa taba'an, kecuali mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiba'an al-kitabi wa sunnah, dan dalam rangka mengikuti al-kitab dan sunnah. Ya, wa amma ahlul bid'ah, adapun orang-orang ahlul bid'ah, ya, fala ya'tamiduna 'alal kitabi wa sunnah wa athari salafi salih, mereka sama sekali tidak berpegang kepada Alkitab, tidak berpegang kepada As-Sunnah. Ustaz, sebagian mereka berdalil dengan dalil Al-Qur'an. Na'am, haqiqatul i'timad adalah akhdul ayat wal istidlal fi makanih, itu baru haqul i'timad, artinya berpegang kepada kitab dan sunnah, ayatnya diambil, istidlalnya pas. Sementara ahlul bidah, ya, mereka mengambil ayat tapi istidlal fi ghairi makanihi wa yu'awilunal ayat bi ghairi ta'wilihi as-sahih wa innama yu'awilunal ayat bi ta'wilil fasidi. Ya toh? Ahlus sunnah ahlul bidah itu mereka, kalau ahlus sunnah mengambil ayat istidlalnya pas, ya. Sementara ahlul bidah mereka memang mengambil ayat tapi apa? Menakwilkannya, kemudian menjadikan dalil bukan pada tempatnya, kemudian biasanya menjadikan dalil-dalil global saja, ya kan? Atau mengkias-kiaskan seperti yang kita pelajari tadi. Nah, dikatakan di sini bahwasanya ciri ahlul bidah itu mereka tidak berpegang kepada Al-Qur'an, sunnah. Jadi artinya tidak berpegang pada Al-Qur'an bukan berarti mereka tidak menggunakan Al-Qur'an sama sekali. Tidak menggunakan as-sunnah sama sekali. Mereka pakai. Akan tetapi terkadang apa? Menyimpangkan makna dari Al-Quran dan menyimpangkan makna dari as-sunnah. Wa innama yatamiduna alal aql wal lughati wal falsafah. Mereka itu menggunakan atau berpedoman pada akal mereka. Yani Al-Quran itu kalau enggak masuk akal, diakal-akali. Sehingga sesuai dengan hawa nafsu mereka. Atau dipas-paskan dengan bahasa. Padahal, ya, utu minal ujmah, salah satu sumber kerusakan yang muncul dalam ahlul bid'ah masuknya adalah karena mereka tidak faham bahasa Arab. Innalillah ustaz, mereka ulama kibar dalam bahasa Arab. Dan antum siapa ustaz? Saya kan cuma menukil perkataan ulama yang mengatakan demikian. Ya, ulama yang lebih alim daripada para ulama-ulama ahli bid'ah dalam masalah lughah, dan kita menukil dari ulama lughah yang salafi, yang sunni, yang ahlus sunnah wal jamaah. Sementara mereka terjerumusnya, yang namanya ulama itu terkadang ya yakhfa alaihim ba'dul umur, sebagian perkara itu tidak mereka fahami. Ya, sebagian apa? Contohnya misalnya ketika terjadi perjabatan antara Umar dan Abu Bakar dan Umar tentang bagaimana hukum memerangi orang-orang yang menahan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tetap ya bersikeras untuk memerangi mereka. Umar radhiyallahu taala anhu tidak setuju. Ya, karena dia membawakan dalil bahwasanya umirtu an uqatilan nasi hatta yashhada an la ilaha illallah. Gitu saja. Saya diperintahkan untuk manusia untuk apa? Diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Kata Umar, mereka sudah bersaksi. Sementara Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna, sungguh akan aku perangi man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh akan aku perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Kedua-duanya enggak nyebutkan dalil yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dihafal oleh Abdullah bin Umar saat itu, ya. Dia sudah hafal tapi Abu Bakar enggak hafal, Umar enggak hafal. Apa dalilnya? Umirtu an uqatila nas hatta yashadu an la ilaha illallah wa aqamus shalah wa atuz zakah. Itu enggak dihafal oleh Abu Bakar dan tidak dihafal oleh Umar. Mungkin Abu Bakar hafal tapi lupa. Ibnu Umar tahu. Tapi kenapa tidak disebutkan? Karena kata sebagian ulama, ya, kondisinya lagi, wah, ini dua syekh ini lagi berdebat gitu, masalah perang ini. Ya, mungkin Ibnu Umar ini kondisinya lagi melihat perdebatan itu adalah apa? Juga ikut ketakutan. Atau mungkin dia taunya itu setelah keluar dari majelis. Ya, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini kejadian itu diketahui setelah keluar dari majelis. Ala kulli hal, yang jelas qad yakhfa 'alal kibar ma la yakhfa 'alas shighar. Sesuatu itu terkadang tidak diketahui oleh ulama-ulama besar, tapi diketahui oleh kita-kita yang shighar. Sebagaimana ketika tadi dikatakan, "Loh, Ustaz, mereka ulama kibar dalam masalah bahasa Arab. Anda katakan mereka salah dalam bahasa Arab." Kita katakan, "Walhamdulillah, kita mengetahui bahasa Arab yang benar dikarenakan kita menukil dari ulama-ulama yang faham juga dalam bahasa Arab." Itu loh maksud perkataan dan cerita saya ini. Ya, supaya kita nanti enggak dituduh, "Anda lebih pintar dari Syafi'i, Anda lebih pintar dari fulan, Imam Syafi'i, Imam Ahlussunnah." Enggak perlu diragukan lagi. "Anda lebih pintar dari ulama fulan yang Anda katakan salah dalam menerjemahkan dalam bahasa Arab mereka." Ya, kita katakan alhamdulillah kita menilai bahasa Arab mereka dengan penilaian ulama lughah juga. Gitu loh. Ya, sebagaimana sebagian orang mengatakan istawa dengan istaula, itu kita katakan salah. La asla lahu fil lughah, enggak ada asalnya dalam bahasa. Lo kok tahu? Demikian kata ulama lughah. Ya, enggak ada yang namanya istawa bimana istaula. Demikian seterusnya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Taib, ya, utu minal ujma. Jadi mereka mengandalkan akal, mengandalkan lughah, padahal mereka juga terjerumus ke dalam masalah bahasa. Ya, sebagaimana dzikir jama'i, ya, dzikir jama'i itu sebagian dzikir jama'i itu berdasarkan dalil apa? Udkuru, yakni apa namanya? Khitabnya adalah khitab untuk jamaah, ya kan? Udkurullaha dzikran katsira. Wasabbihuhu udkuru, ini wawul jamaah, berarti dzikirnya secara berjamaah, ya. Ini salah, ini seperti ini, ya. Nanti kalau seperti itu kita katakan in kuntum junuban fatahharu, ya kan, apabila kalian junub maka silakan bertaharah secara berjamaah, kan enggak bisa kita artikan seperti itu. Nah, walaupun memang di beberapa kesempatan wawul jamaah itu bisa dikatakan sebagai dalil untuk berjamaah karena ada dalil lain, ya, misalnya irka'u ma'ar raki'in, ya kan, irka'u ma'ar raki'in, ini dalil untuk sholat jamaah, dalil untuk sholat jamaah. Nah, irka'u perintah untuk umum, kemudian juga dalam masalah puasa, sumu yauma yasumun nas waftiru yauma yuftiru Anas, demikian tidak boleh puasa itu mencar-mencar, tidak boleh id itu sendiri, harus secara bersama-sama. Naam. Wa hakadha ya ikhwan, wallahu taala a'lamu bisawab. Adapun kaidah yang keempat. Nah, kaidah yang keempat. Inna dar'al mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Bahwasanya menahan terjadinya mafsadah harus kita utamakan dibandingkan menarik sebuah maslahat, ya. Apabila ada gambaran sekilasnya adalah begini. Apabila ada satu permasalahan, ternyata maslahatnya rajihah, maslahatnya besar, maka ini kita laksanakan. Maslahatnya besar, jauh lebih besar daripada mudarat. Kemudian apabila ada suatu permasalahan yang di situ ternyata mudaratnya jauh lebih besar, mudarat murni atau mudaratnya jauh lebih besar, maka ini harus kita tinggalkan. Sekarang ada permasalahan, di situ ada maslahat dan di situ ada madarat. Ya, di situ ada maslahat dan di situ ada madarat. Di sinilah kita harus mempertimbangkan mana yang lebih rajih. Ya. Kalau maslahat itu maslahat murni, kita laksanakan. Kalau madarat itu madarat murni, kita tinggalkan. Tapi kalau ada maslahat dan madarat terjadi dalam waktu yang bersamaan, ya, maka dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan. Apabila maslahatnya lebih rajih, maka kita ambil maslahat. Apabila madaratnya lebih rajih, maka kita tinggalkan. Tapi kalau tasawa, Kalau secara itu muncul secara bersamaan. Fadar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Maka meninggalkan mafsadat lebih kita utamakan dibandingkan apa? Mengambil maslahat. Jadi ada lima kondisi ya, paling indah ya. Maslahat murni, ini kita laksanakan. Madarat murni, ini kita tinggalkan. Kemudian maslahat yang rajihah, ini kita ambil. Kemudian madarat yang rajihah, ini kita tinggalkan karena ada madarat. Kemudian tasawa fihil maslahat wal madarat, ya, muncul maslahat dan madarat yang sama. Maka ini bagaimana? Maka kita dahulukan sesuatu yang sifatnya menolak madarat dibandingkan mengambil manfaat. Contohnya apa? Wa dalil li hadhil qaidah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La tasubbu alladziina yad'uuna min duunillaah fa yasubbullaaha 'adwan bighairi ilmin." Ya, janganlah kalian mencela orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala. La tasubbu alladziina yad'una, janganlah kalian mencela orang-orang atau sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm, sehingga mereka nanti akan membalas mencela Allah dengan permusuhan dan tidak didasari ilmu. Apa dikatakan di sini oleh Syekh? Faharramallahu sabba alihatil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk mencela tuhan-tuhan sesembahan orang-orang musyrikin, ya. Maka artinya la tasubbul ladina yad'una min dunillah itu artinya adalah jangan kalian cela sesembahan-sesembahan yang mereka seru selain Allah, yakni patung-patung, ya, berhala-berhala. Ma kaunis sabbi ghaidhan wa himyatan lillah wa ihanatan li alihatihim, ma kauni as-sabbi ghaidhan wa himyah lillah. Padahal mencela tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan mereka itu adalah marah karena Allah dan semangat karena Allah, ya kan? Wa ihana li alihatihim, dan itu adalah penghinaan kepada tuhan-tuhan mereka, dan kita memang harus menghina tuhan-tuhan mereka. Akan tetapi kenapa dilarang? Likaunihi dari'atan ila sabbillah ila sabbihim allaha, ya, ila sabbihimullaha, ya. Karena apabila kita mencela tuhan-tuhan mereka, hal itu bisa menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Wa kana maslahatu tarki masabbatillah taala arjah. Dan oleh sebab itu maslahat yang ditimbulkan dengan meninggalkan penghinaan kepada tuhan-tuhan, afan, maslahat tarki, maslahat yang ditimbulkan apabila Allah Subhanahu wa taala tidak dihina, maslahat yang timbul apabila Allah tidak dihina, arjaha min maslahati sabbina li alihatihim, yaitu lebih besar dibandingkan maslahat yang timbul apabila kita mencela tuhan-tuhan mereka. Mencela tuhan mereka maslahat, Allah tidak dicela maslahat. Mana yang lebih besar maslahatnya? Yang lebih besar maslahatnya adalah ketika Allah tidak dicela. Bagaimana supaya Allah tidak dicela? Supaya Allah tidak dicela, karena pencelaan Allah adalah madarat, maka caranya adalah madarat itu ditinggalkan. Padahal di sana ada maslahat, yaitu apa? Mencela tuhan mereka. Tapi madarat ini harus kita singkirkan, dar'ul mafsadah, harus kita singkirkan meskipun di sana ada maslahat. Itu loh maksudnya. Ya. Wallahu taala a'lam. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, "Laula anna qaumaki hadisu ahdin bijahiliyatin la amartu bil baiti fahudima. Fahuddim wa adkhaltu fihi ma ukhrija minhu wa alzaqtu bil ardi wa alzaqtuhu bil ardi." Ya, ini hadis tentang perubahan Ka'bah. Wahai Aisyah, seandainya kaum kamu bukanlah orang-orang yang baru masuk Islam, orang-orang yang baru masih dekat dengan jahiliyah, niscaya aku akan perintahkan untuk menghancurkan Ka'bah. Ini merubah maksudnya, memugar. Bukan menghancurkan, memugar Ka'bah. Sehingga saya akan masukkan sesuatu yang tadinya keluar, yang tadinya di luar akan saya masukkan, kemudian saya akan dekatkan al-zaqtu bil ardi, wallahu taala alam, maksudnya al-zaq saya tempelkan di bumi, ya wallahu alam maksudnya bagaimana. Nah, hadis di sini menunjukkan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan maslahat, yakni memugar Ka'bah demi dengan tujuan untuk menghindarkan madarat. Ya, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi il masalih. Demikian juga masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini disebutkan panjang lebar oleh Syekhul Islam tentang bagaimana seorang itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai, intinya, jangan sampai kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai ketika kita melakukan amar ma'ruf menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jangan sampai ketika kita melakukan amar ma'ruf justru meninggalkan kemungkaran yang lebih besar. Misalnya, kita memerintahkan sesuatu untuk dikerjakan, tapi ternyata orang lain apa malah ternyata kemaslahatan yang lain akan hilang. Misal contoh gampang seperti ini, kita bangunkan orang untuk sholat malam, tapi nantinya malah tidur di sholat subuh, iya kan? Kita dapat maslahat, dia dapat maslahat sholat malam, tapi ternyata muncul hilang kemaslahatan yang lebih besar, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kita perintahkan seorang untuk sarapan pagi, iya kan maslahat kan? Akan tetapi ada kemungkaran, apa? Ngantuk di majelis ilmu, iya kan? Gimana itu? Bagaimana itu? Ya, kita perintahkan untuk sarapan atau enggak? Ya. Kita ambil misalnya waktu istirahat, ya kan, waktu istirahat di ta'lim. Akan tapi begitu istirahat malah loyo, ya kan? Misalnya bagaimana? Oh, kalau begitu bablas saja sampai setengah 12, Ustaz, ya kan? Wallahu taala alamu bissawab. Ini menimbulkan memerintahkan satu yang ma'ruf tapi malah justru kemakrufan yang lebih besar apa? Hilang. Demikian juga jangan sampai kita melarang satu yang mungkar justru menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Sebagaimana dulu Syekhul Islam ketika lewat di pasukan Tatar, mereka sedang apa? Minum khamr. Dibiarkan saja oleh Syekhul Islam. Sehingga ketika selesai lewat, para sahabat Syekhul Islam, murid-muridnya mengatakan, kenapa engkau tidak mengingkari mereka ya Syekhul Islam? Padahal Syekhul Islam ma'ruf, itu ammaran bil ma'ruf, nahyanan mungkar. Dia suka memerintah yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Apa kata Syekhul Islam? Sesungguhnya kalau saya larang mereka dari minum-minuman keras, ya, mereka itu akan membunuh kaum muslimin. Mereka sibuk dengan kemaksiatan biar. Supaya mereka tidak tersibukkan dengan kemaksiatan yang lebih besar, yaitu apa? Membunuh kaum muslimin. Anda bertemu dengan seorang misalnya. Anda bertemu dengan seorang. Orang-orang yang jelas-jelas fasik, ya kan? Dia sedang membaca buku, mohon maaf, ya, membaca buku porno. Ya, kemudian Anda larang dia. Padahal Anda tahu kalau Anda larang dia dari membaca buku porno, dia akan membaca buku bid'ah. Mana yang lebih besar bahayanya, ya ikhwan? Membaca buku porno atau membaca buku bid'ah? Dua-duanya bahaya. Tapi yang lebih besar adalah membaca buku bid'ah. Li'annal bid'ah ahabu ila iblis. Lianna al-bid'ah ahabu ilal iblis minal lianna al-bid'ah ahabu ilal iblis minal maksiat. Karena bid'ah itu lebih disukai oleh iblis dibandingkan maksiat. Lish. Kenapa? Limada? Ya, karena orang-orang yang melakukan bid'ah dia terhalang dari taubat. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka menganggap bahwasanya perbuatannya adalah lebih baik, sudah bagus. Gimana bagus-bagus kok bertobat? Ya kan? Wong saya istighfar kok suruh istighfar. Ya kan? Istighfar antum, antum istighfarnya salah. Loh, istighfar kok salah? Gimana? Ya kan? Loh, gimana wong setelah sholat saya istighfar 100 kali begitu, assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah, astagfirullah, 100 kali. Itu masa saya suruh istighfar? Ya, akhi, sunahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfar setelah sholat berapa? 3 kali. Adapun antum mau istighfar 1000 kali, selesaikan dulu dikir setelah sholat. Naam. Jadi begitu, ikhwan. Seorang yang betul-betul fasik membaca buku porno. Kalau Anda larang, dia lari kepada buku bid'ah. Maka ini jangan dilarang. jangan dilarang, tapi juga jangan ikutan. Dan ada kejadian lucu yang sampai ini kata-kata al-bid'atu ahabu ila iblis, jangan dijadikan senjata, ya kan. Bid'ah itu lebih disukai iblis. Suatu saat ada seorang ketemu di internet lagi nonton porno, ya, film-film. Sekarang internet itu gampang sekali, tinggal klik gitu langsung brr, kan begitu. Makanya saya katakan antum-antum ini yang punya kemampuan teknologi, kalau bisa klik, begitu klik porno muncul makalah Islamnya. Wah, itu hebat. Saya acungi jempol 10. Betul itu. Saya pinjam nanti yang 4. Saya punya 4, tak acungkan semuanya. Yang 6 saya pinjam lain ke yang lainnya. Ya, begitu klik apa saja tentang pornografi, munculnya adalah makalah Islamnya. Bisa? Bisa enggak? Harus bisa ini. Wah, ini gimana nih? Manfaat buat kaum muslimin itu. Ya, manfaat buat kaum muslimin. Atau begitu klik masalah porno, begitu klik langsung, ya, software antum bermain, set, langsung nutup semuanya. Skrek, enggak bisa dibuka oleh siapa-siapa lagi. Bisa seperti itu? Bisa. Wah, itu kalau bisa Masya Allah itu. Ya, luar biasa. Nah, wallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Siapa di antara antum yang bisa melakukan itu, silahkan lakukan. Ini manfaatnya besar, besar sekali. Demikian juga masalah web bid'ah. Ya, begitu bid'ah, klik, tapi jangan sampai sasar. Begitu orang ingin mencari info syiah, ya ini syiah dari ahlu sunnah, bantahan tentang syiah, begitu diklik syiah, nanti webnya ahlu sunnah keblok semuanya. Jangan, jangan salah itu ya. Nanti harus dilakukan uji coba dahulu. Ya, sulit kan? Sulit itu. Nah, tapi mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Antum ini para khubara, ya, orang-orang yang khabir dalam masalah itu. Nah, internet itu di mana-mana gampang dibuka. Ya, makanya suatu saat didapatkan orang itu katanya di internet, ya, lagi nonton film porno. Kemudian ada orang lain yang melihat. Kebetulan orang lain ini adalah dari satu kelompok yang suka ditunjuk-tunjuk begitu ya. Kamu itu sururi dan hizbi dan yang lainnya, ya kan? Kemudian dinasehati itu orang yang sedang nonton film porno, itaqillah anta maksiat ini. Apa kata dia? Al-bid'atu ahabbu ila iblis. Yani dia sambil menunjuk orang itu tadi yang menasehati, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiat. Bid'ah itu lebih disukai iblis dari maksiat yang saya kerjakan. Nah, bukan jadi senjata begitu, ikhwan. Tidak boleh seperti itu. Nah, haram hukumnya. Nah, ikhwan. Kaidah yang terakhir. Butuh istirahat? Butuh istirahat? Panitia? Seperempat jam? Saya sih mungkin lanjut saja, enggak apa-apa. Insyaallah kalau antum kuat, ana as'alullah an ataqawa ma'akum insyaallah. Kalau antum kuat ya saya berusaha kuat bersama antum. Tapi kalau antum enggak kuat ya saya ikut loyo sama antum. Tapi tidak apa-apalah, rahmatan bi wa rahmatan lakum, kita istirahat seperempat jam, insyaAllah pas, enggak lebih. Jam 10 nanti mulai, tapi kita selesaikan dulu yang kelima. Ya, yaitu kaidah yang kelima. Taib. Anal ahkam al-usuliyah wal-furu'iyah la tatimu illa bim amrain. Ini penting, ikhwan. Hukum-hukum masalah usul dan furu', ya. Hukum yang mengenai pembahasan usul, hukum yang mengenai pembahasan furu', yang ini wajib atau ini haram atau ini kafir ataukah ini mubtadi ataukah ini fasik, hukum-hukum yang kaitannya dengan itu, la tatimu illa bi amrain, tidak akan lengkap, tidak akan sempurna kecuali dengan dua perkara, yaitu apa? Wujudus syurut wantifa'ul mawani', terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Kalau hanya terpenuhi syarat tok, belum bisa berlaku hukum itu. Kalau hanya terhilangnya penghalang-penghalang saja, belum juga bisa berlaku hukum tersebut. Jadi dua-duanya harus apa? Harus ada. Yakni apa? Wujudus syurut, tawaffurus syurut, terpenuhinya syarat-syarat, ya, dan intifaul mawani'. Ini dua yang tidak bisa dipisahkan. Ini harus, ini kaidah ahlu sunnah seperti itu. Qultu, berkata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizallahu ta'ala, wa hadha aslun azimun fi jami'i ahkami syara' sawa'an kanat usulan am furu'an, wala budda min wujudi syurutihima wa intifa'u mawani'ihima, falau wujida syartu lakin kana hunaka mani'un lam yasih al-hukmu. Ya, ini adalah kaidah yang agung dalam semua hukum syariat, baik itu yang kaitannya dengan pokok atau yang kaitannya dengan furu'. Harus adanya syurut dan harus hilangnya penghalang. Mani itu penghalang artinya. Falau wujida syarat, apabila syaratnya ada, akan tetapi ternyata ada apa, apabila syaratnya terpenuhi tapi ternyata ada penghalangnya, ya, lam yasih al hukmu, maka tidak boleh kita mengeterapkan hukum tersebut. Seorang misalnya ahli waris, gampangnya saja, ya kan, ahli waris, syarat-syarat sebagai seorang pewaris terpenuhi. Apa? Dia hidup, ketahuan hidup setelah matinya sang mayit, ya kan, kemudian ada sambungan kerabat. Ini syarat-syarat, ya kan, syarat-syaratnya terpenuhi. Tapi ternyata dia yang membunuh mayit tersebut. Ini namanya mani. Sudah belajar faraid belum? Sudah. Ini adalah mani yang menghalangi orang tersebut menjadi apa? Pewaris. Maka tidak bisa. Dia tidak bisa mewarisi. Al-qatilu la yarith. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh tidak bisa mewarisi. Ini membunuh si mayit tadi. Nah, seorang anak membunuh ibunya, maka anak tersebut tidak mewarisi. Nah, atau ibu membunuh anaknya. Nah, ibu itu tidak mewarisi anaknya. Demikian seterusnya. Taib, min dalika masalan, di antaranya misalnya ayatul wa'id, ayat-ayat ancaman, fi haqqi man irtaqaba umuran muharramatan, yang berbicara tentang orang-orang yang melanggar, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang haram, fahuwa ahlun lima ja'a fin nususi minal wa'id, maka dia berhak untuk mendapatkan ancaman yang disebutkan dalam ayat-ayat atau dalil-dalil atau hadis-hadis ancaman. Lakin qad yakunu hunaka mani'un yamna'u minal iqabi, akan tetapi barangkali di sana ada larangan penghalang, afan, ada penghalang yang menghalangi dia sehingga dia tidak jadi disiksa. Apa itu? Kataubati. Barangkali orang itu sudah taubat, au istighfarul mu'minin, atau istighfar. Dia pelaku dosa besar, dia pezina, naudzubillahi min dzalik, tapi dia tidak jadi kena hukuman zina karena dia bertaubat atau dia beristighfar. Anda melihat melihat auratnya orang wanita, orang laki-laki, sesama laki-laki, sesama wanita, itu adalah zina, dan zina ada hukumannya, tapi dia beristighfar, mencuci matanya dengan apa, air wudu, memandang Al-Qur'an dengan penuh apa, perasaan untuk beribadah kepada Allah, memandang istrinya, ya, dan memandang suaminya. Iya kan? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau ada seorang, ya, merasa tergoda dengan wanita, maka hendaklah dia kembali ke istrinya. Fal yarji ila ahlihi fa inna fiha ma fiha. Karena istrinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tadi. Iya kan? Makanya kalau Anda memandang seorang yang bukan istrinya, kembali ke rumah, pandangi istri Anda. Mudah-mudahan dengan itu luntur dosa-dosa. Dengan tujuan apa? Ya Allah, mata saya tadi telah bermaksiat memandang orang yang bukan mahram saya. Sekarang akan saya pandangi istri saya sepuas-puasnya. Kamu diam dulu di situ deh. Ini orang-orang yang sudah punya istri. Lah yang belum punya seperti, nah, kan kasihan, ya kan? Nah, gitu. Iya kan? Antum juga. Ngetawakan teman seprofesi. Ya kan? Gimana yang dipandangi siapa kan gitu. Khair insyaallah. Baik. Jadi begitu ikhwan. Ini contohnya ya, contoh gampang bahwasanya terkadang seorang itu kena ancaman akan tapi ada penghalang. Naam. Wa min dzalika. Contoh lain misalnya, as-shalatu mazalan labudda min wujudi syartiha wa huwa taharah. Orang itu kalau sholat harus ada syaratnya, yaitu syaratnya adalah taharah. Faman arada shalah bila taharah fala tashihu minhu li faqdi syartiha. Ya, tapi orang yang tidak terpenuhi syarat sholatnya, itu tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Wa min hadzal asl at-takfir wat tabdi' wat tafsiq, ya. dan ini termasuk dalam masalah ini adalah masalah takfir, tabdi' dan tafsiq. Mengatakan orang itu kafir, mengatakan orang itu adalah mubtadi, mengatakan orang itu adalah fasik. Wa huwa min babin, wa huwa babun qad adumat fihi alfitnatu wal mihnatu wa tasat fihi alahlam wa kathura fihi aliftiraq wa tashattatat fihi alahwa'u wal ara. Dan ini adalah satu bab yang di sana fitnah itu semakin membesar. Ya, fitnahnya sangat sangat besar. Wa tasat fihi alahlam, dan apa namanya, hancur pikiran orang-orang itu bisa remuk gara-gara masalah takfir, tabdik dan tafsik, dan banyak firak-firak yang muncul karena ini. Naam. Wa mauqifu ahlu sunnati wal jamaah, kelihatannya belum jadi istirahat ini sampai jam 10 nanti, coba mudah-mudahan selesai. Wa mauqifu ahli sunnati wal jamaah sa'irina ala manhaji salafi salih min takfiri ahli bid'ah wal aqaidil fasidah wa tafsil. Adapun sikap ahlu sunnah wal jamaah dalam tafsik, tafdik, tabdik dan yang lainnya adalah tafsil. Harus ditafsil. Huwa anna ahlul bidah laisu ala darajatin wahidah. Yaitu bahwasanya para pelaku bidah, ahlul bidah itu tidak dalam satu derajat. Kita katakan ada bidah yang kecil dan bidah yang besar, meskipun semuanya adalah dosa, dosa besar. Apa tafsilnya? Faminhum man huwa maqtu'un bitakfiri. Di antara mereka, pelaku-pelaku bid'ah, ada orang yang jelas-jelas kafir. Kaman ata biqaulin au fi'lin mukaffirin. Seperti orang yang mengatakan atau berbuat dengan perbuatan yang jelas-jelas menyebabkan dia kafir. Wa tammat fi haqqihi syurutut takfir. Dan syarat-syarat pengkafiran sudah lengkap, selesai. Pas, syarat-syaratnya pas. Wa antafat mawani'uhu. Dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Wa minhum, dan di antara mereka, man la yuhkam bi kufrihi lintifa'i dhalika fi haqqih. Di antara mereka ada orang yang tidak bisa dikatakan sebagai kafir karena memang hal itu tidak pas untuk dia. Ya, hal itu tidak pas untuk dia. Summa innal qawla fi takfiri ahli bid'ah wa takfiri umuman mabniun ala aslaini 'azimain. Ah, ini dia. Ya. Dan takfir ahlul bidah atau takfir secara umum, ya, harus terbangun pada dua kaidah yang agung. Ini harus antum cermati. Jadi tidak bisa kita mengatakan seorang itu kafir seperti yang saya katakan tadi di awal. Nanti insya Allah akan kita pelajari ada dua kaidah. Ya, ini sampai sekarang kita ini dua kaidah dalam mengkafirkan. Ya. Yang pertama adalah dalalatul kitab was sunnah ala anal qawla ala annal qawla awil fi'la sadira minal mahkumi alaihi mujibun littakfir. Ada dalil dari Al-Quran dan sunnah bahwasanya perkataan atau perbuatan orang yang akan kita hukumi itu betul-betul menyebabkan kekafiran. Ya. Perbuatan yang dia kerjakan, perkataan yang dia ucapkan, ada dalilnya bahwasanya hal itu benar-benar menunjukkan kekafiran, menyebabkan kekafiran. Nah, kalau kita enggak punya ilmu, ini gampang-gampang. Loh, lihat dia salaman dengan orang Serbia, orang mana itu? Orang Israel. Lihat fulan salaman dengan orang Israel. Kafir mana yang lebih kafir dari orang ini? Sementara orang-orang Islam dibantai di negara-negara Islam, dia malah salaman. Loh, memang salaman itu apakah menyebabkan kekafiran? Ini salah satu contoh. Jadi dalilnya harus pas. Benar enggak itu perbuatan yang mengkafirkan ataukah tidak? Atau dia mengucapkan satu perkataan misalnya. Atau mungkin minta tolong kepada orang kafir untuk melindungi negara misalnya. Ya, ini muncul juga syubhat semacam ini. Lihat, dia minta tolong kepada negara kafir untuk melindungi negara dia. Ini berarti bekerja sama dengan orang kafir. Dan barang siapa yang bekerja sama dengan orang kafir, fahuwa kafirun. Misalnya begitu, ya kan? Padahal Rasulullah SAW minta tolong kepada Abdullah bin Uraiqit untuk menjadi penunjuk jalan. Loh, Ustaz Abdullah, Ustaz. Ya, walaupun namanya Abdullah, tapi dia itu musyrik, dia itu. Abdullah bin Uraiqit itu menunjuk jalannya Nabi Muhammad SAW saat hijrah, loh. Hijrah amalan yang paling besar di antara amalan-amalan Islam. Faman kana hijratuhu, dan ya seterusnya. Tapi ternyata Rasulullah SAW mengambil penunjuk jalan dari orang kafir. Kok tidak dari sahabat saja yang lainnya? Kok pakai Abdullah bin Uraiqit? Apakah Rasulullah SAW bekerja sama dengan orang kafir menyebabkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Naudzubillah, enggak berani kita lanjutkan perkataannya. Ya innalillah, makanya harus orang yang mau berbicara masalah takfir itu orang yang alim. Alimun bil kitab, alimun bis sunnah. Ya, kalau taraf-taraf kita ini ya enggak ada, enggak layak sama sekali untuk bicara masalah itu. Nah, pembicaraan masalah takfir adalah pembicaraan di kalangan ulama. Ini yang pertama. Tahu kitab sunnah yang menunjukkan kekafiran hal itu. Yang kedua, intibak hadzal hukum 'alal qa'idil muayyan. Pas tepatnya hukum ini untuk seseorang yang mengatakan atau seseorang yang melakukan. Jadi hukum itu harus pas. Setelah perbuatan itu jelas-jelas adalah perbuatan yang mengkafirkan, yang jelas-jelas ada dalilnya, tapi pas atau enggak hukum ini untuk orang itu. Kok begitu, maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan, ya kan? Bihaitsu tatimmu syurutut takfir wa tantafil mawani'. Yaitu syarat-syarat dikafirkannya orang itu pas syarat-syaratnya, kemudian mawani'nya juga sudah tidak ada. Jadi tidak sembarangan kita menghukumi orang. Nah, kita tutup pembahasan kali ini. Wa hadani aslani aidan yantabiqani 'ala syakhsi indal hukm 'alaihi bil ibtida' awil fiski wa huwa dalalatul kitabi wa sunnah 'ala anal qawla awil fi'la sadira 'ala al mahkumi 'alaihi bid'atun wa qawlul qa'il muayyan awil fa'l awil fa'ilul muayyan tammat fi haqqihi syurutut tabdi' wa intafat mawani'uhu. Dua kaidah ini berlaku juga atas seseorang ketika akan dihukumi dengan bid'ah ataupun fasik. Ya, wa huwa dalalatul kitab wassunnah ala annal qaulul aqulu awil fi'lu sadir minal mahkumi alaihi bid'ah, yaitu bahwasanya perlakuan perkataan orang itu atau perbuatan orang itu adalah bid'ah dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Wa qaulul fa'il muqa'il muayyan awil fa'il al-fa'il muayyan tammat fi haqqihi, dan kita akan mengatakan orang itu mubtadi' apabila apa syaratnya terpenuhi dan penghalangnya sudah terhilangkan. Jadi begitu ikhwan. Ini dua hal yang harus antum cermati. Dalilnya mana kalau itu kafir? Kalau jelas itu kafir, pas atau enggak kita terapkan kepada orang tersebut. Wallahu taala a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan jam 10.15 insyaallah taala. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.